awake mboten nubah mangan daging menungso namine mamsa. Mula ana Sumanto niku. Akhire iso ngrogo sukma, bareng iso ngrogo sukma wong Jawa niku pinter. Sukmane lunga niku dijak nyolong, jenenge ngepet. Sukmane lunga jak mateni wong jenenge santet. Sukmane lunga jak nyenengi wong wedok jenenge pelet. Akhire teng Pekalongan saking wetengene dukul santet pelet ngepet. Dadi nek sampean golek sumbere salah setunggale nggih teng mriki niki. Niku, ndat pelet ya. Ngepet. Lah. Niki senengane mangan wong angger kiai teko dipangan, angger kiai teko dipangan. Sampeyan munggah nang mriko teng Dieng, daerah Pekasiran niku enten bekas kuburan sing slamet ora dipangan karo wong Bairawa. Niki mboten tiyang jahat nggih, niki tiyang saleh. Nek saleh dalam agama yang lalu. Wakhir terus Jumatil Kubro nyeluk koncone niku saking Persia sing sekti. Namine Sayyid Samsudin Al-Baqir Al-Farsi. Nah, ila Jawa ora iso nyebut Sayyid Samsudin Al-Baqir Al-Farsi, mula wong Jawa ngarani Syekh Subakir manggone teng Magelang. Lah niku diuper-uper akhire. Melayu Segoro Kidul, melayu pundi-pundi lah, sebagian melayu Gunung Lawu, melayu ngitan Gunung Kawi Malang, melayu ngitan Alas Purwo Banyu Wangi lah. Tenggeri kok dipimpin Menak Sembuyu Bajul Sengoro Sesu Bakir sepuh murid ingkang nami Ishak kan nguber mereka. Mula akhirnya diuber kare Maulana Ishak. Lah Sesu apa Menak Sembuyu nyerah. Akhirnya anak Isik Wedok nami Dewi Sekar Dadu paringke Mbak Ishak. Pernikahan niku nglairaken Raden Ainul Yakin Sunan Giri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun rame-rame niki teng makam dhewe niki tamune wong mati. Aja rame-rame salon-alon awan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sedaya para alim, para ulama, para kiai. Khususipun jajaran syuriah Nahdlatul Ulama Tanfidhiyah sedaya banom kang kula hormati sepuh ini sepuh Kranji, Pak Camat, Pak Lurah, dan iki enten Pak Bupati ini. Asli mriki panjenengan nggih. Kranji. Para hadirin wal hadirat ingkang mulya. Kita siang menika ngelempak tenggene makbarohipun Mbah Nurul Anam. Ngeten niki ana sing setuju, ngeten sing mboten. Tiang ngelempak teng gen sepuh ngene niki eneng sing setuju, eneng sing mboten. Lah awak dhewe ini termasuk sing setuju. Sebab napa? Awak dhewe iki menungso. Menungso niku karo Gusti Allah niku diulang aja ngasih lali kamenungsananipun. Jadi menungso niku diulangi tenan kali Allah aja lali kamenungsanane. Lah salah setunggalipun den ora lali kamenungsanane niku. Menungso niku kali Allah selalu diingatkan dengan masa lalu supaya mboten keliru dengan masa depan. Nanti masa lalu itu dielingne terus kali Allah. Sing apik ya dielingne, sing elek ya dieling. Dielingne. Jenengan nek maos Quran niku. Barang sing wis mboten kecekel kali akale menungso. Niku dielingaken kali. Nabi lawas ya dielingno. Nabi-nabi kuno ya dielingno nggih. Bahkan Nabi Muhammad niku le menang dadi nabi. Menange dadi nabi niku sakbare Nabi Muhammad niku diparingi ilmu kali Allah tentang masa lalu. Niku Nabi Muhammad menang dadi nabi. Sebab napa? Nabi Muhammad niku nabi terakhir. Nabi bontot. Nek cara wong Jawa nabi buncit. Niku tekanan paling berat nabi niku wekdal ditakoni tentang masa lalu. Niku paling abot. Nek diperangi kali tiang Mekah niku enteng. Wong gadah Abu Thalib, gadah Sayyidina Umar. Enteng. Perang ekonomi barang ngoten niku enteng nabi niku. Wong duwe Siti Khadijah, duwe Sayyidina Abu Bakar, duwe Sayyidina Utsman, enteng. Wapi sing paling abot niku Nabi Muhammad niku bertarung dengan masa lalu. Dengan ilmu tentang masa lalu Nabi Muhammad itu paling abot. Jenengan tesih kelingan wektal Nabi Muhammad ditakoni bab Ashabul Kahfi. Lho ngoten niku malaikat Jibril ora medhun-medhun. Biasanya nek ditakoni bab masa lalu niku lak malaikat Jibril langsung mudun. Lho mboten medhun-medhun. Dinteni endi? Sampai Nabi Muhammad niku dilokno nabi palsu. Gara-gara ditakoni Ashabul Kahfi, Nabi Muhammad ora langsung iso jawab. Sampai hampir berapa tahun niku diolok-olok Nabi Muhammad itu. Jadi gila. Demi lah Nabi Muhammad itu memenangkan pertarungan menjadi nabi. Niku setelah Nabi Muhammad punya konsep tentang masa lalu zahiran wabah dina. Sebab nopo yang paling usil niku Yahudi kali Nasrani. Niku sing paling usil. Sepaling jengkel kene cara sakniki niku. Tuwakoke terus. Ya maturane wong mriki iki. Nek kowe dadi nabi neruske mbahku. Nabi Ibrahim niku nek dadi nabi beratnya karena mengaku penerusé Nabi Ibrahim. Lah Nabi Ibrahim kok tesih duwe penerus meger-meger loro. Kalih tesian. Penerus yang sangat kuat namanya Yahudi dan Nasrani. Loro-loro ini putusnya gagah. Manggene mboten baen-baen nggih. Langsung teng Baitul Maqdis tinggalane Mbah Ibrahim kali Nabi Sulaiman. Untuk mengatakan aku penerus, ya ngerti wong panggonane kok. Wong menguasai Masjidil Aqsa. Lah niku cen bener-bener tinggalane Nabi Ibrahim sing bangun Nabi Sulaiman Baitul Muqaddas niku. Lah Nabi Muhammad ini terus ngaku dadi nabi teng Mekah. Lho, takoni, lho ya Mat, Kowe dadi nabi kok ngaku nerusno Nabi Ibrahim iku. Ilmumu sak pira? Seberapa ilmumu? Luwe ora bener wong kowe iki turunan. Kowe iki lak ngaku turunane Mbak Ibrahim, tapi kan saka Nabi Ismail. Nabi Ismail itu lah saking isine Nabi Ibrahim duwe anak teko budak, mulo yo arep dipateni memang teniku to ya gitu. Terus dalam pikiran orang Yahudi niku, Nabi Ismail niku disembelih niku untuk menghilangkan jejak anak babu sebab lahir saka Siti Hajar. Nabi Ibrahim luwih seneng karo Nabi Ishak soale Siti Sarah niku anak ratu. Lah dalam pikiran orang Yahudi penyembelihan Nabi Ismail niku iki wong hilangkan jejak turun babu. Lah ilmumu sak pira? Kok ngaku tawa kodi terus. Lah panjenengane wong Yahudi niku kuat tenan piye. Nasrani niku yo kuat. Nabi Musa niku panjene iki nabi kuat tenan. Turunane Nabi Ibrahim tenanan, nggih mboten enten sing bantah. Nabi Musa niku nek tangane mlebu sak ngeten metu ya dadi listrik tenan. Nggih. Nek cara Kiai Rumiyin ilmune niku graji angin. Nabi Musa niku mungsuh ditempiling ngene mboten kok semaput mati. Lu sinter sing mboten kagum kali tiyang ngene. Tongkat diuncalno ngoten niku metu dadi barongsai. Lha naga nggih ta naga nggih. Tongkat digewepukno segara dadi jalan tol. Mila Pak Jokowi kok misalnya entuk tongkate Nabi Musa. Mboten kangelan tak golek uruk barang tadi. Godhok dadi jalan tol. Dulu hebat Nabi Musa jadi panutan nih wong dunya. Ndak main-main semua orang melu Nabi Musa. Lu muridnya Nabi Musa jenengane Bal'am bin Ba'ura. Niku mawon sekti nih orang umum aja bayangno Nabi Musa nih. Nah, Bal'am niku wong sak kampung niku jling pindah nggon. Namine saat ini cara moderne ilmu telekinesis. Sampean ngaji ngene kok Bal'am lewat mangkel apa macet ngelewat sing pindah Surabaya sampean tak kampung. Ku Bal'am. Mula zaman Bal'am niku wong wedok sing rada ayu ora wani kok ngece Bal'am. Ngece Bal'am di celing pindah jero kamar Bal'am. Niku Bal'am bin Ba'ura. Yang pengikutnya sampai hari ini masih ada. Mulut sampe nojok bayang no. Dipikir Bal'am itu Yahudi punus boten. Orang masih sangat kuat. Pengikut terakhir di sekitar Amerika itu nami ini pun Inguswan. Eling Inguse tak awalnya. Inguswan. Niki torekoi pun Bal'am sing dicekel niku. Yeah. Niku nate gedung parlemen Amerika niku bubar. Gara-gara digawakno waluh isine bledek. Tak tahu mesti gak tahu kerungu nih wong-wong. Ya tak tahu kerungu. Nggih. Beliau. Lah niku nawarkan diri untuk jadi dukunnya Amerika. Tugasnya apa? Mindah roketnya Uni Soviet. Jadi roketnya madhep rono dipindah minggo kuado. Sampai kali Amerika niku diangkat jadi ketua divisi perdukunan Amerika. Namini pun divisi Starver dibuka tahun 76 ditutup tahun 96. Saat ini pensiun wonge. damel sekolahan sihir yang sangat terkenal namanya Brotherhood of Snake teng Amerika mriko. Niku tarekahipun naminipun tarekah Kabbala. Tarekah Kabbala niku ngerubah kitab Taurat dijiko ilmu sektine tok namine kitab Talmud. Tarekahipun naminipun Kabbala. Hari gede dewe kan ana Qadiriyah, Naqsabandiyah, Syadziliyah, Rifaiyah, niku namine Kabbala. Nah, sekolahan sihir niku murite sing paling pinter namine David Copperfield. Kula petuk tiyang niku ping papat ning Singapura. Wong niku jumbluk wonten niku mek meteng-meteng ngoten. Ning sektine ora umum. Tangane dikipat nok fuk ngoten niku. Niku anu metu pitik. Nggih. Nggih lha niku riyen sing diwedeni niku. Niki termasuk anu niku kula critakke sing ora paten diweruhi wong. Niku. Kula zaman Pak Dur petuk wong niku ping papat niku ning Singapura. Nah, sing diwedeni niku kali ingusuan niku sitok. Yo sami tukang sihir ngoten niku. Naminipun Saihu. Cina niku, jenenge Saihu tapi Cina. Niku riyen nate nderek Pak Harto. Saihu niku wong Cina niku. Pengikutnya banyak. Sabare Nabi Musa coba. Ono nabi hebat malih niku nabimu. Nabi Sulah, Nabi Dawud riyen. Nabi Dawud niku mesti dimplek-plek niku dadi klambi. Nek omong niku manuk teblok. Tiba. Terus dua anak Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman hebatnya luar biasa. Angin iso dijak omong. Hadi sampean ana entut ngono takoni. Iki sing ngentut sapa? Ngono ngaku entute niku. Niku Nabi Sulaiman saking hebat ini. Manuk omongane manuk gampang dijak omong. Terus lahir malih Nabi Isa. Nggih teng Baitul Lahm niku. Paringi kitab naminipun Injil. Jadi begitu pengikutnya ini tambah banyak. Nasrani punya pengikut sampai tekan pundi-pundi. Pengikutnya sudah banyak sandunya. Bahkan Romawi wong Eropa niku mawon iso pindah Gusti Allah. Melu Yahudi kali melu Nasrani. Soale Gusti Allah wong Romawi kalah. Padahal Gusti Allah itu terkenal naminipun Zeus. Zeus niku rabi karo Gusti Allah wedok namine Hera. Manak Hercules. Lho, oh Gusti Allah, mbane tak ngerti Gusti Allah. Lho ngono niku kalah iso melu karo Yahudi Nasrani. Betapa kuatnya lah kekuatan sing kaya ngoten niku. Ngerti-ngerti Nabi Muhammad niku ngaku dadi nabi ngakune bahaya malih niki nerusno Nabi Ibrahim. Wah itu kan klaim yang berbahaya. Misalnya tiang Kranji mantun dadi bupati terus teng mriki kondo aku dadi raja. Penjenengan misalnya aku tadi rojo, orang apa rojo di rojo Pekalongan orang apa, tapi bahaya nek ngarani aku tadi rojo, ngopo nerusno Hamengku Buwono ke-9, ya tadi pekoro, wong Hamengku Buwono ke-10 kesehu, ure, sami terus aku tadi rojo, nerusno sobo. Mangkunegara. Lha wong Mangkunegara penerus isih ana. Nabi Muhammad nggih sami. Begitu ngaku dadi nabi, terberat niku terhadap masalah selalu. Mula Yahudi tokak takok. Mula enten terus sampai akhirnya Kanjeng Nabi diparingi ilmu tentang masa lalu gitu. Takok Adam jelas gitu Adam. Sampai dijelasno buah khuldine dijelasno. Nabi Lut dijelasno sampai bojone sing ra melu jelasno. Detil Allah jelasno niku nggih. Sampai kisah cinta Siti Zulaikha jelasno. Supaya napa? Iki karena pengono iki takok yang dridil Yahudi Nasrani niku takok terus. Niku lah pertanyaan paling berat niku terkait Nabi Ibrahim. Ya Muhammad, iya Kang, apa? Carane ngono. Nenek iki penerus Nabi Ibrahim. Ya, aku pengen takok. Tinggalane endi? Ha Ka'bah iki. Tinggalane. Iki tinggalane Mbah Ibrahim. Ya iya lho, iki tinggalane Mbah Ibrahim. Nah, terus Mbah Ibrahim le bangun biyen meletakkan batu pertamane kon di mana? Ya Nabi Muhammad yo ora ngerti kok takok kok peletakan batu pertama bangun Ka'bah. Umpanjane sing takok iki kentil kok. Karena pengen menghancurkan pengetahuan Rasulullah. Mak. Lah Mbah Mail niku le ngriwangi Mbah Ibrahim niku ngirendi le mloya mlayu. Ora ora. Lah nek ora weruh aja ngaku ta. Lah terus nek Mbah Hajar iki mlayune nendi? Mloya mlayu golek banyu jarine nendi? Ora ngerti, ora ngerti. Wis ora aku dadi nabi ora ngerti. Penerus putu kemplu putu ora ngerti. Ya uti lengece terus-terusan. Lah beleh mbahmu Mail iki sebelah endi? Le balangi setan sebelah endi? Ya ora ngerti, ya ora ngerti rasa ngaku dadi nabi goblok. Ya ngoten lho. Yahudi Nasrani kowe wedeng sampe Nabi Muhammad. Lha. Mula sampeyan nek maca nika ayat Isra Mi'raj niku tutupane kan innahu huwas sami'ul basir. Peristiwa sebesar itu tutupane nameng sami'ul basir. Zat kang krungu, zat kang weruh. Lha krungu apa? Weruh apa? Mula minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, perebutan simbol. Mula mboten minal Masjidil Haram ilal Borobudur mboten. Niki nek cara kaji tafsir lak mek ngoten niki ta. Napa kok minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa? Niki pas niki dilala pas Isra peringatan apa pas Isra Mi'raj tadi kula iso nyritake niki. Nih. Makanya minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Niku. Lah. Linuriyahu min ayatina niku ya ora kabeh, ngoten lho. Ana sing linuriyahu min ayatina niku sak liyane Nabi Muhammad ya enten. Sing diduduhne tenan kekuasaan langit Allah lho ya ana tenan. Sapa? Lha Nabi Adam mboten sak dibakas wong pancen lair teng mriko, gitu. Nabi Adam lha gawe niku teng mriko dadi mboten sak. Sing diduduhke niku enten Nabi Idris diduduhke. Ning Nabi Idris iki bar diduduhke ora medhun melih. Prei teng mriko. Sampai umate niki bowe kok ngenteni Nabi kundi kok ora medhun-medhun. Lho sampai umate Nabi Idris niku wis moh-moh tenan melu nabi sapa mawon moh. Soale ngenteni nabine. Sing ilang ning langit niku ora medhun meneh. Sing akhir zaman umat niku dipun sebat Sobi'in. Nah, Sobi'in niku umatnya Nabi Idris sing kelangan nabine yo ora tau gelem melu nabi blas niku. Niku tekan saat niki tesen tentang perbatasan Iran Irak namine pun Sobi'ah Mendayun. Walaupun tau petuk tiyang niku. Niku ngibadahe mboten angel sedina ping pisan ngadep setan ngoten lho. Tapi syariate niku ana sing ora iso dilakoni wong saiki. Kula ora mbayangno niku isih iso dilakoni kali wong sobiin apa mboten. Napa? Aja kuwi ya, iki syariat zaman semono. Napa? Ngawini bojone sedina mung 100. Untuk perkembangbiakan zaman semono wong nabi kedua kok. Dadi yang mriki ya cuklek. Sak boyoke tugel. Nabi Isa nggih ditutuke nek medune sesuk. Lah, Nabi Musa pengin weruh tekan dhuwur Gunung Tursina krungu glodak-glodak semaput padahal Nabi Musa iki terkenal sekti. Arep munggah langit glodak-glodak pingsan. Padahal Nabi Musa niku aja meneh wong malaikat Israel ditempiling. Sampeyan maos tafsir Ibnu Katsir niku. Nggih, malaikat Israel teko arep jabut nyawane Nabi Musa. Nyamar dadi menungso. Tempiling sampe sirahe pecah. Matane metu. Lho tapi wong panjene malaikat ya balik malih gitu. Kayak transformer. Tapi wong panjene malaikat ya balik malih gitu. Kayak transformer. Lho sampai akhirnya Nabi Musa niku apa malaikat Israel wadul teng Allah, ya Allah, iki sapa to? Wong arep tak jabut nyawane kok kula ditempiling gitu. Aja macam-macam kercah sito iku. Iku jenenge Musa. Aja meneh kowe, aku tau ditantang. Kenapa ya Allah? Ya kula aku ditakoni ilmumu wis entek ta ya Allah. Ora ana sing tak dunke nang Khidir wonge golek ana, adeke gagal. Nah, akhire malaikat sesuk teko iki sopan. Assalamualaikum. Salam. Ngopo jabut maneh? Tempiling mana? Ora. Ya Musa, isto. Iki wayahe sampe. Lah sesuk meneh kondo sing apik. Ya kan bagian kondo ora bagianku. Aku lah bagian jabut tok. Lah sing kondo sapa? Ya urusan malaikat rambut iki karo malaikat untu. Napa? Ya rambutmu wis putih, untumu wis protol iku. Iku tandane. Eh ngono ya wis ra apa-apa. Aku nek mati nek ya kono swarga. Eh jabutan, jabut. Lah wong Yahudi ngerti. Nabi Sulaiman harus dicabut nyawane niku cirine untune protol rambuté putih. Mulut yang Yahudi niku sampe zaman Kanjeng Nabi senengane dandani untu karo nyemir rambut ilang supaya nek malaikate teko urung wayahe. Ini lo cerita gitu, rupanya ini orang Yahudi itu jangan ngeyel orang umum. Orang-orang yang dunia ngeyel ke coba orang Yahudi. Mula sampai yang tadi orang Islam aja nyontoh orang Yahudi ya. Saat ini kata yang nyontoh orang Yahudi, dalilnya mana? Nuwono. Kedatak-datak, hati ruwet. Yahudi itu sakileme, rupanya ini cerdasnya orang umum. Ini sampai yang tahu aja. Iki aku lan tadi pengen ketuju. Yahudi niku nek nyeritake bedane lanang karo wedok. Niku ya sak senenge ndek. Niku gara-gara buah kulti. Buah kulti niku wae 6 jarene wong Yahudi. Diunduh kali Nabi Adam. Sing telu diparingke Siti Hawa, sing telu digawa kali Nabi Adam. Lah Siti Hawa ajeng maem buah kulti niku lak mboten iso mecah wong kulite atos. Ditutuk oleh Nabi Adam tak ngono pecah dadi loro. Lah lagi arep dimakem konangan Gusti Allah. Bareng konangan sing pecah didelikke mriki niki. Lho, niki kok wong Yahudi niku sak gelem didelikke mriki mulut terus wong wedok niku pecah. Nah sing loro didelikke mriki ngene iki. Nggih, lha niki sampeyan tak kandhani cerita tentang masalah. Masalah. Nah, Nabi Adam niku metik tiga niku sing siji dilek ngeten iki nyantol utawa mriki. Mula wong Nabi Adam niku duwe jakun nggih. Lah sing kalih niku dipetik tapi tesine ning gagange. Didelikke mriki mula ya ngoten niku. Sampeyan waca tafsir At-Tabari rono. Musa geleme mula akhire tafsir Israiliyat niku dilarang teng agami Islam. Dilarang. Macam-macam wae aneh-aneh. Lah kok kualitas kok terus mula Nabi Muhammad ya sekali kene-kene ya munggah. Mula Isra Mi'raj niku mula di Isra Mi'raj tekan langit ya ming dituduhke bar dipethukke karo kabeh nabi terus teng Masjidil Aqsa Nabi Muhammad dadi imame niku. Nggih imam dadi imam sing sepuh-sepuh. Mula sampean nek dadi wong nom aja putus dengan masa lalu. Nabi Muhammad dihubungkan dengan masa lalu. Lah begitu munggah langit ya petuk Nabi Ibrahim ya, takok, Mbah. Anak putumu takok sing Yahudi Nasrani, Mbah. Takok apa, Nak? Jenengan nek peletakan batu pertama biyen meruntuhe Ka'bah niku king pundi, Mbah? Ning sebelah kono iku lho, nang tengerono ya sesuk. Nggih, Mbah. Tengerono iku makam Ibrahim iku kono iku ya. Lah nek Mbah Mail sebelah pundi, Mbah? Nek Mbahmu Mail sebelah kono lho ngono. Kuwi jenenge Khidzir Ismail. Lah Mbah Hajar pundi, Mbah? Mbah Muajar pentol kono lho. Ngusutili ana rono. Lah jenengan balangi setan te tepu ndi, Mbah? Nang ana siji, loro, telu ya sesuk nek medhun tili ana ya ben Yahudi Nasrani ora ngeyel. Lah nek Ka'bah niku kok jenengan piyambak uga aku Ka'bah iku ora tekku. Iku tinggalane Mbah Muadam. Nah wonge nang kono nang takonono dhewe kono. Akhirnya tahu membaca Ka'bah itu dibangun Mbah Ibrahim Tiktriosi tinggalin jenengan. Oh itu tinggalan kumien. Aku medun ke langit kan ada. Aku khawatir orang iso mulai dikandani innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mula panggonanku medun ini tak tengeri kayak iwatu. Betul. Suwe-suwe dati gede terus roh Gusti Allah disebut inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladzi bibakata mubarokah. Oh gitu, Pak. Ya lah Mbahmu Ibrahim rawani donga. Soale pengen narep donga iku kan kudu sambung karo masa lalu mulo golek itilasku yo apa piye. Lah nek Jabal Rahman iku napa, Mbah? Ah iku Jabal Rahman kan aku tinggalanku karo Mbahmu Hawa. I love you kuku. Aku suwe 200 tahun kayak dipisah karo Mbahmu Hawa. Aku kangen tak bengak-bengoki ora tau ketok. Tahun 200 lagi ono jawaban Mas Adam lah ya tak buru muka kuno Mbahmu Hawa wis nang dhuwur kono. Aku saking kangen enak ya tak cakel saut tak rakut ngono ae. Lambur Gusti Allah kok terus ditengeri jenenge Jabal Rahman cek ora lali lah anak putu. Yo kan niku lah terus aku manak tadi akeh, anakku pindah-pindah rono-rono sampai nang kene panganan entek. Sampai tadi watu tok pangan anak putuku resik iki mulo Mekah tadi gurun ngene iki soalé panganan entek. Arek kadal tok iku. Wangan kabeh, yuk pindah ini karena kehabisan makanan. Terus pindah ana sing nang Eropa, ana sing nang Afrika, ana sing nang Cina, lah ana sing nang Indonesia jarene ngoten niku. Kok benten-benten, Mbah? Ya iku wis urusane Gusti Allah lah. Sing manggon ning Mekah ya tetep ayu, tetep ganteng kok. Lah kok pindah Eropa dadi kedhuwur rambuté abang mbok. Lah sing pindah Afrika dadi ireng gosong kaya kopi goreng. Lah sing pindah Cina dadi tembem-tembem sipit-sipit. Lah sing pindah Indonesia dadi cilik-cilik pesek-pesek rembes Rebes. Ya sing ngerti Gusti Allah. Mula dingendikake ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Inna akramakum indallahi atqakum. Ora ana sing roh niku. Apa nek teng Arab kok tetep ayu kira-kira lawan nggih. Wong niki ra ana dalile. Yes kira-kira ngoten lawan. Kamakola kira-kira. Di tengah Arab niku tetap ayu ganteng soalnya ra ono banyu yang mriko. Dadi masih yo mboten adus ya tetap ayu tetap ganteng lah nek digawe elek lek ra adus ayo kumel ngoten. Sing teng Eropa gawe gedhe dhuwur rambuté abang soalnya ning musim dingin. Dadi nek digawe cilik engko katuken mati. Sing teng Afrika digawe ireng gosong soalnya singa titipno mriko. Ane dikawin putih di bersinggol lah telas kita, ane ireng ane mak telas sepes badan kita. Lasik dipindah Cina, tadi tembem-tembem soalnya waktu Cina niku nek musim dingin salju turun matahari tu nampak, tadi silau ni. Nah sing terima kene ya cilik-cilik pesek-pesek rapopo mriki. Ndak ada masalah. Kenapa? Karena Allah memberikan kita yang kecil-kecil ini bumi Indonesia tempat terbaik di muka buminya Allah. Kit'atum min kit'atil jan jannah ini kene. Ra ono. Wong Eropa kok musim dingin ra duwe godhong. Nek musim gugur rontok kabeh. Sing mboten rontok namung godhong cemara. Mula bulan Desember niku Natal ngake godhong cemara. Ya cuman niku tok sing mboten rontok soal. Natal kok asli mriki ngono ya iso godhong kemboja, iso godhong klengkeh. Lah niku lah begitu manusia tercerai berai perang. Perang terjadi perang di mana-mana, tapi kabeh terus kelingan ngopo sih kita kelayu wong kita anak cucunya Nabi ya Adam. Tapi wis ra ono sing ngerti lho, main Nabi Adam iki endi? Awak dhewe ya anak putune Mbah Adam lho, main endi ta? Tinggalane Mbah Adam iki endi? Petilasannya ada di mana? Wis ra ono sing roh isan ilang. Karena wis ra patek ngreken tinggalane Nabi ya Adam wis mboten patek ngreken. Mila akhirnya digoleki kali Nabi Ibrahim lah. Nabi Ibrahim itu yang akhirnya menemukan ning reruntuhannya ning lembah Bakah niku reruntuhannya. Mula akhirnya begitu Nabi Ibrahim niku nemokno reruntuhan niku, nembe wantun donga menyatukan kembali manusia ke jalan Allah. Donga Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liqimus sholata waj'al 'abidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat tamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah aku ditip. Akhirnya Nabi Ibrahim terkenal sak donya. Mula Nabi Ibrahim itu pada zaman dahulu kala wong sak donya kenal. Ana sing ngarani Ibrahim, ana sing ngarani Abraham, ana sing ngarani Brahma. Dari mula dhewe niku kadang delok agama-agama niku sumbernya dulunya sama. Lha sak niki menjenengan wong India niku kanggone Nabi Adam. Maka begitu tapak tilasir ditemukan wong India yang moro neng Mekah mulai membangun kaya Nabi Ibrahim. Watu kotak tengahe bolong sing teng mriko dibangun watu bunder tengahe bolong jenenge stupa. Air suci Zamzam teng mriko dibangun air suci Gangga Yamuna. Jabal Rahmah teng mriko dibangun namine Lingga Yoni. Perjalanan suci ngangge kain selimpang padha selimpange mriko kuning mriki putih. Rampung perjalanan suci urusane padha rambute mriko digundul mriki tahalul. Urusan penyembelihan mriko hari raya Gadri. Sujude ade bathuke ireng loro, mriko lolu. Ada kesamaan-kesamaan simbol. Mula aja gampang alok-alok agamane wong, aja gampang. Simbol, simbolnya sama. Lara jalal agamane wong hebat. Kita ini enggak ketemu di hari ini, tapi pada zaman segitu ketemu sumbere padha, apa to ning dunya iki sumbere ora padha. Cuman ana sing didandani, ana sing ora, ngoten iki ta. Lah Islam niki lak dandanan terakhir tadi iki, Bapak. Ya mila niki begitu Nabi Muhammad dadi Nabi takoni. Lah begitu Nabi Muhammad pengetahuannya lengkap, ya enak. Ning ndi? Engko niku jare. Iki makomu bro. Oh kene. Iya, Mbah, sing sepuh. Oh, bener cah kuwi. Lah Mbah Mail sebelah ndi ning ngono? Lah sebelah kene iki lho ngono iku. Bang, lengkap akhir sofa marwa weru kabeh weru. Yahudi langsung sep wis ra omong. Yahudi Nasrani langsung prei. Cep. Bener deh Nabi. Wong ngerok. Ya wis aku melu Muhammad, melu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Karek nyiso telu. Telung keluarga sing mboten melu Banu Qunaiqah, Banu Nadir kali Banu Quraidah. Niku ora gelem melu soalé ngeyel wis paling ngeyel. Nah, karo Nabi Muhammad ya wis. Akhire wis ngerti kok nek tinggalane Mbah Ibrahim. Lah mula teng Islam niku Nabi Muhammad ya bendina kama sallallahu taala sayyidina Ibrahim ping 5 lho ndongakno. Nah nek sing iso dijak-dijak. Nah tapi Nabi Ibrahim duwe anak turun. Nabi Muhammad ya diulangi wa ala ali sayyidina Ibrahim. Mula waktu Gus Dur tadi presiden tak takoni lho ya Gus. Jenengane lho senengane kok ra padha wong. Ora padha. Lah ya liyane ra gelem karo wong Yahudi. Sampean malah rono piye to? Lah kenapa Gus Dur ya enak lho kita iki aja melu wong anyar-anyar iku ngono lho. Ade iki wong lawas. Wong NU nu lak wong lawas wong sing neruske ajaran Islam lawas. Nah sing anyar-anyar iku lak sing neruske ajaran anyar. Nek cara saiki ngono mungkin jawab Gus Dur. Nek wong lawas niku dalane ngerti. Nek wong anyar iki mesti tokak takok soalnya biasane nek lunga nganggo GPS ya. Kok iso kok Gus Dur jawab piye? Nah, lha kita niki sing sepuh ni bendina lho ya. Wa ala ali sayidina Ibrahim. Lah ali Ibrahim kuwi ya ana Yahudi, ya ana Nasrani, Gus Dur. Ali Ibrahim ni lha mulo didongakno terus supaya sesuk melu Kanjeng Nabi awak dhewe wis ra iso ngongkon wong kono luwe pinter. Dikongkon ra iso wis dongakno. Mula sesuk lah Islam kabeh to. Kenek dongane awak dhewe. Mula Yahudi Nasrani sesuk niku Islam kabeh wong bendina sampean dongakno wala lillahi bre. Cuma nek wis Islam kabeh terus donyane tutup niku. Prei yo pensiun. Kiamat soalé. Bener lho. Islam kali Yahudi kali Nasrani niku pun dipisah kali Gusti. Allah urusan kiblat pun dipisah, tadi jangan aja ribut. Mriko Baitul Maqdis mriki Baitul Haram itu rasa ora ono hubungane mulo nek salat ora kepethuk. Tapi nek lunga haji mesti pethuk karo wong Yahudi. Ya urusan numpak pesawat. Lah mesti pethuk Islam karo Yahudi niku nek wis urusan pesawat gathuk. Wong sing iso nggih pesawat wong Yahudi. Nah sing Islam urung iso wong isih anyaran. Pak Habibi kon nggih pesawat ya ora dadi wong jenenge tetuko. Sing teko ra tuku-tuku, sing tuku ra teko. Teko akhire didol kok beras ketan yo. Lha iki wong Islam iki. Lha mulo sak niki misale kaya Filistin perang antarane Yahudi Nasrani karo Islam. Ya biasa. Wong niku perang rebutan tinggalane wong tu. Wong tuh galane Mbah Proin, tinggalan Nabi Sulaiman. Lah anak putu tawuran royoan gonas, anggone lagi. Angger ana sawah kok gelut sing duwe, iku mesti dulur. Angger ana royokan sawah, niku sampean delok mesti dulur. Lah nek royokan galengan niku baru karo tangga. Filistin iku teh wong telu, mulo kiai-kiai sepundi to ana sing pethita-pethiti ora. Ana sing sepanduk sing Filistin kiai. Ayo kono ana. Dadi iki yang kadang kita, kenapa kita ini kiai-kiai sepuh dianggap tidak peduli terhadap Islam? Peduli, tapi kan kene ya ngerti wong tinggalane wong telu piye. Nah sing menang sapa? Ya sing pinter ngono to. Nah sing pinter Yahudi ya sing menang ya Yahudi. Lah sesone Islam pinter ya sing menang ya Islam. Nah saat ini Islam isek-isek bodoh teng mereka. Oh, liane wis mikir rembulan nggih. Okay? Sing Islam lagi mikir katok cingkrang, ya isek wadoh. Engko wis pinter saiki malah ribut jenggot, ribut katok lho ya. Nah sing kono wis mikir rembulan. Mereka wis mikir tentang perang anu nggih, okay? Perang apa carane lho, perang virus lho. Okay? Perang kimia kene malah lagi balik ngombe uyuwe unta le mundur kadon dul. Dadi nek saiki isih kalah ya pantes wong kene iki mundur terus. Liyane maju mundur. Liyane perang nganggo roket sing mriki balik berkuda dan memanah. Yo kalah dul dul. Mula ya wis ora apa-apa menyene nom dhewe. Buri dewe nesuk nek wayahe pinter ya menang kita. Berkuda dan memanah. Niku kalah dul dul. Mula ya wis ora apa-apa menyene nom dhewe, buri dewe nesuk nek wayahe pinter ya menang kita. Engko nek wis pewegel jelek lah menang wis ribut jenggot wis prei lah menang sesuk. Nah iki malah ribut jenggot malah apa. Niku mula-mula dul. Dhewe menyang tinggalane wong telu. Lah akhirnya Nabi Muhammad begitu mengetahui perbendaharaan itu enteng wis rampung wis Yahudi ratrani ya bener sampean jen nabi ya melu ya yes ngono dah rampung. Akhirnya tidak ada apa-apa. Persoalan perang niku lah persoalan guri, itu persoalan ekonomi, persoalan politik, tapi urusan kekuatan nabi yang menguasai ilmu zahiran wa batinan wis ra ono takok niku wis bar linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir beres lemula lemula wong iki to iki kadang niku lali ngoten lho. Lah Islam niku sak sampune ditata teng mriku niku lah dibeto medal lagi carane kono di digawa metu ngoten niku wis ora ning Arab tok nek nabi iki yo pengikuti yo mbek wong Arab tok yo ora kok wong Indonesia ngono yo ora. Lah sing melu nabi niku yo ora wong Indonesia yo wong Arab. Wong Arab lho sing melu nabi niku. Sing iso melu nabi langsung iku yo wong Arab. Sing urip taun 600 niku arep pinter, arep bodoh, arep hebat, pokoknya anggar petuk nabi itu ya. Sohabat ini wong sing iso melu nabi langsung. Awak dhewe ora pengikut langsung, pengikut multi level marketing misalnya. Enggak lho, sing iso melu nabi itu ya wong Arab mereka, sing petuk karo Kanjeng Nabi arep pinter, arep bodoh, arep nopo ya sing petuk nabi lah. Mula sing iso melu nabi langsung jenenge sahabat. Niku melu langsung. Nah nek sing ra iso melu langsung niku melune sahabat jenenge tabiin sudah namanya penderek izan. Mboten ashabu sahabat ngono mboten ning penderek. Nah sing ra iso melu sahabat melune tabiin niku jenenge tabi'at tabi'in wis pendereke penderek. Nah sing melu tabi'at tabi'in niku jenenge tabi'at tabi'at Ini pendere. Nah, kira-kira wong kranji iki jenenge apa? Lah ya wis tabel. Tuh, multi level marketing. Lah iki. Lah mulane cara melu nabi niku lek diulangi ilmu nabi ini ahli sunnah wal jamaah. Lho ahli sunnah nabi. Wis mabi wis ahli sunnah wal jamaah nabi pertama sapa? Ya sahabat niku. Niku wal jamaah pertama generasi satu. Nah, wal jamaah sahabat jenenge tabi'in. Wal jamaah tabi'in jenenge tabi'at. Lawa dhewe iki wal jamaah sapa? Wal jamaah Mbah Nur Nurul Anam. Ratoe iki mulo gayane ya siji. Ngene iki. Gayane siji ya ribut to panjene wis akhir. Nek zaman Nabi ora ana ribut. Arep pinter arep bodoh enak zaman Nabi. Beres kok ora ana khilafiyah. Wong panjene nabine sik ana karek takok. Ngeten iki leres mboten jeneng Nabi. Ya, heeh. Iku ora. Iki ya bener. Ning mau nekat yo ya wis nekatmu oleh siji, ha iki oleh loro. Ngeten lho. Lah mulo zaman Nabi niku enak ana sing goblok niku yo enten. Senengane turu masjid. Tapi ora sembahyang, yo enek. Lah tapi kan ana Nabi, dadi iso ditunggone Nabi. Senengane turu masjid. Nah nek Nabi rawuh teng masjid niku langsung salaman disiki cap-cup turu meneh ngono. Lho sing jenis ngono iku yo eneng ngoten lho. Lho ngerti-ngerti Nabi bar salat iki digandoli, ya Rasul. Ya Rasul. Apa to, Pak? Kiamat niku kapan to? Ah, rupamu ta kok kiamat barang. Kiamat niku sangu, kowe tak delok turu-turu tok iki sangumu apa? Kula mboten sangu napa-napa ya Nabi. Nek sangu apa? Ya seneng panjenengan niku tok. Heh? Seneng tok. Nggih, orang nglakoni mboten. Lha ngono niku panjenengan ana nabi ya enak. Ya wis nek ngono aku tak lunga sik. Nabi 35 nek jeneng nabi. Lah apa meneh? Mboten. Kula kan seneng jenengan. Ya iya. Jenengan seneng kula mboten? Ya iya wong kowe seneng aku masa aku ora. Cocok niki jeneng Nabi. Nek jenengan seneng kula yakin. Iya iya. Nek jenengan seneng kula napa jenengan tega ninggal kula ning neraka sesuk? Ya ora wong kowe seneng aku ya sesuk kowe mlebu swarga bareng karo aku. Man ahabbani kana ma'il jannah. Lho ngoten niku bareng dijawab ngoten niku melayu karo yes melayu. Lah Sayyidina Abu Bakar ngerti ngoten niku lah yo. Lho. Nabi iki piye ta? Masa seneng tok mlebu swarga? Lah aku ya anak e tak kekno. Unta tak kekno. Berarti nek seneng tok mlebu swarga, swarga ku lak nek apik timbangane dhek iku. Lha niku Nabi diparani ya Rasul. Apa ya Abu Bakar? Niku wau guyon apa tenan jare? Lho tenan, dadi seneng tok mlebu swarga. Iya ya Abu Bakar. Estu di Nabi. Iya. Ngerti ngoten niku Sayyidina Abu Bakar. Yes. Sampai saking senenge Sayyidina Abu Bakar niku joget. Sayyidina Abu Bakar joget mau teriak saking senenge niku sampai jubahnya berkembang mau teriak. Lah niku sing akhire dados sanad thariqahipun Sayyid Jalaluddin Rumi namipun thariqah Maulawiyah. Sing sakniki teng mriki dikenal kanthi jeneng Tarisu Sufi niku. Iki jogetane Sayyidina Abu Bakar saking senenge mu. Yes ngoten niku. Lha ngono-ngono wong sahabat petuk Nabi jenenge sahabat ora kabeh wong. Ana sing bentone ya enek. Nabi agek mulang ngaji ngono, kok lawang masjid bengok-bengok. Muat. Mat. Muat. Lah sahabat liyane kan iki kira-kira santri ndi kok ora sopan tenan mosok nyeluk Nabi Muhammad. Lho padahal Quran kan pun nglarang la ta'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'dah. Aja nyeluk nabi ku kaya nyeluk kancamu. Lah mulo ono ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Syafi' Allah iki nek muat. Mat. Besok kapan iki kibet tapuk lambene bocah. Tapi Nabi ngerti kan ini, wis jarno-jarno Umar jarno Umar. Sabar Umar, kon mlebu cah desa iku. Adate ning desa nek ana jeneng bengak-bengok niku kon mlebu. Akhire mlebu. Mat, apa? Aku kudu nguyu. Nguyu wa. Lho dikengken nguyu lho mboten golek toilet. Jubahe buka jero masjid. Nguyu. Lah Sayyidina Umar delok kelakuan ngoten niku wis ora kuat ngempet tawarik pedang ajeng disaut gulune. Ngono ku Sayyidina Umar ditahan Umar raja. Ngene-ngene yo santriku, aja galak-galak ta. Iki umatku santriku ning bocah desa kono. Adate ning desa ning kono cen nguyu iki sak gon-gon. Ning wit gedhang yo duyui, ning bantrek yo duyui. Ini ini santri kuwi iki santri keranji. Loh, kaya ngoten niku wong bareng Nabi ya tetep jenenge sahabat. Berarti ora kaya kabeh kaya Sayyidina Ali ngono ya mboten. Sayyidina Ali lah sing pinter. Sing bento iki yo. Lho bahkan ana sing gegerno Mekah iki gara-gara saking bodhone bocahe. Saking bodhone niku lunga haji. Ora takok dhisik, mboten tau manasik iki mesti wong. Ora tau nggawa buku catetan niku sing dikalungno. Kali tawaf niku sedina niku muter mawon karo Ya Karim, Ya Karim. Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim. Ya mek niku tok narono hitungane. Ya mek Ya Karim, Ya Karim niku. Lah sahabat liyane matur teng Rasul, Ya Rasul. Apa kan? Enten aliran sesat ya teh. Sesat piye? Wah nek tawaf lu sedina Ya Karim, Ya Karim coy. Piye? Mopo ya ana nggih jeneng Nabi estune mboten percaya nyenanti liki. Nabi niliki ana tenan wong tawaf lu Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim. Suwe-suwe Nabi ning batin iki wong ngendi ya? Tawafe aneh. Lah akhirnya Nabi niku kok ya kepengin ngetutno wong pengin ngerti to. Ya ngetutno. Lah kok suwe-suwe Nabi niku ya ora kuat ngempet. Melu nirokno. Akhire Ya Karim, Ya Karim. Nabi melu Ya Karim. Ya Karim, Ya Karim. Lah akhire Ya Karim niku loro. Siji sing asli, siji Kanjeng. Nah, Ya Karim. Ya Karim. Lah sing Ya Karim sing asli niki mangkel. Iki sapa? Wani nirokno aku Ya Karim, Ya Karim. Ditenono tak banting wong iki. Jarno. Wah, pekuwe muter mboten kuat ngempet niki. Bareng ono nggon sepi langsung bangkel Kanjeng Nabi cekel cek cengkiwing banting bek. Kowe lho sing nirokno aku Ya Karim, Ya Karim yo. Tenono kowe. Tak kandhakne nabiku kowe. Tak kandhakne kekasihku kowe. Lah nabi rumangsa nabi iki ya spontan takon. Lah nabimu sapa? Kekasihmu sapa? Muhammad. Muhammad sapa? Muhammad ibni Abdullah, nabiku kekasihku. Nabi matek. Oh ya Allah. Umatku dewi tiba. Lah begitu ngerti Nabi iki umat dewi Nabi nangis terharu ya Allah. Berarti iki umatku nih mesti rum tahu perlu aku iki. Ya nah, Nabi nangis, nangis terharu ya Allah umatku, umatku. Lah sing Ya Karim iki ngerti Nabi nangis tambah semangat. Eh, ngono tok nangis. Wes gak sumbut. Ora sumbut karo le nirokno aku ya Karim banting nangis. Nabi tambah banter le nangis sampai malaikat Jibril diutus Gusti Allah karena aras guncang. Betul. Ya Muhammad Rasulullah sampai nangis dibanting wangi. Jibril, Jibril. Ojo salah paham, Bril. Aku nangis itu perkara dibanting karo wangi, Jibril. Ya apa? Wangi iki mau tawaf. Namun ini ya Karim serang aku dihitung meneh. Nah, akhirnya kan tak sokabatku kira-kira jare non aliran sesat. Nah, aku ya moro. Nah, kok no tenan aku terus gak kuat. Pengen ngerti ya tak tutno lah kok aku pengen nirokno tak tirokno ya Karim lho kok ngamuk aku banting iki lho lah terus jarine aku dikandakno nabi ne dikandakno kekasihe Bril aku kan nabi ya tak takoni yo nah nabimu sapa kok jawabe Muhammad Bril lah ya Muhammad kan aku dhewe Bril berarti iki umatku Bril ning rung tau weruh aku kan terharu Bril sakit Bril. Sakitnya tuh di sini deh cara dia kuriki. Lah malaikat Jibril ngerti ngono ya. Ya Muhammad wis nang ngaku timbangane sampe dipiting ngono ngaku ae. Mas, sampean wis tau bodo Muhammad. Durung. Pokoke engko tak gorono kowe, tak banting nang kono nah. Yo Mas, ini yo tak kandani. Apa? Durung tau tenan bodo Muhammad. Durung. Muhammad ya aku, Kang. Muhammad ibni Abdullah ini aku, eh? Muhammad Rasulullah jenar. Aneh nangis ya karena nangis. Ya Rasul, kulo niking desa jeng Nabi ratau perlu penjenengan. Kulo niku goblok, sak kampung niku sing paling pinter niku kulo. Tenggen kulo niku mangan ya dongone ya Karim. Ngising yo ya Karim. Ana wong mati yo ya Karim. Jeng Nabi. Ngapunten jeng Nabi nangis terus akhire jeng Nabi kula niki mbok. Kula sakniki wis ngerti wong mriki pinter-pinter kula niku bodho mbok sesuk kula neneng swarga kula dijak jeng Nabi. Nangis Nabi ngerti ngono tambah nangis padha tangis-tangisan. Nabi iya sesuk kowe ning swarga bareng karo aku. Takjak iya wis takjak kowe ning swarga bareng karo aku. Dijawab ngoten niku jenenge tiyang ya seneng nggih. Nangis karo guyu. Lah suwe-suwe niku joget iki mau saking senenge iya ngoten. Nah malaikat Jibril dawuhi Allah, ya Jibril aja joget seneng ngono bocah iku kandhane no. Muhammad kandhane ku aja seneng sik maca dijak karo nabiku. Sesuk dosane tetep tak itung kandhane. Ya Nabi Muhammad yo Kang jare malaikat Jibril dawuhi Allah, masya sampean iki tak jak ning swarga. Sesuk dosamu yo tetep diitung. Rukusi Allah. Napa ya Nabi? Napa? Dosa kula jeng diitung. Heh. Kulo wis dijak panjenengan dosa kulo tese diitung karo Gusti Allah. Iya, mumpun kan ngitung. Kulo ora wedi nek dosa kulo diitung. Nek dosa kulo diitung titenono Gusti Allah tak jak hitung-hitungan. Kok Gusti Allah kok jak hitung-hitungan piye? Pokoke sak pira gedene dosa kulo tak hitung karo sak pira gedene pengampunane Gusti Allah. Nek Gusti Allah Maha Pengampun ora mungkin dosa ngene kok diitung. Nek dosa ngene diitung rasa nganggo gelar Maha Pengampun, wong Maha Pengampun kok ngene diitung. Nabi tambah nangis lah ya iki ya Karim tak kira goblok tibake pinter. Lho, jenis kaya ngeten niki wong petuk Nabi jenenge sahabat. Lho enak. Wah, dar ya Allah iki. Nah, ngoten niku wong petuk nabi ya tetep jenenge sahabat. Belum mboten bahas sing sahabat pinter-pinter gitu. Ora enggak ragaduk aduh. Ya bahas Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar. Tak bahas no sing sahabat sing yes, kelas kranji lah. Jadi ya jek rada lega ngono ternyata sahabat sing model kaya aku ya enak gitu. Aku ya ana sing cek rada lega tadi ngono tak bahas lo Sayyidina Ali bala mate sampean. Wah ra iso tenan melu ngono. Lah sistem kaya ngeten iki teng zaman Nabi tiyang sing derek jenenge sahabat. Lah terus Islam niku nggih teng Arab niku to. Lah terus milahi medal ke Arab. Niku sing beto niku naminipun Sayyidina Ali. Di beto pertama niku. Sahabat sing paling pinter niki beto teng Persia. Dados gubernur teng Basrah. Nah, Persia niku kerajaan terkuat di tanah Arab. Agamane Majusi. Agama Majusi nyembah geni. Rajane namine Rustam. Tapi saya dinalir ini orang yurah ribut rade apa ya kok dawa alon-alon ini nyontoni sampai Raja Rustam ini pengen melu Islam besanan kali saya dinalir langsung itu putra Sayyidina Ali namanya pun Sayyidina Husain. Jadi Sayyidina Husain itu mantune Raja Persia, mantune Raja Persia. Dua putra Sayyid Ali Zainal Abidin. Ya saiki Iran-Irak niku daerah mriko. Mula wong Iran, wong Irak kare Sayyidina Ali yo pol senenge wong panjene biyen niku punya sejarah bisanan kali Raja Persia. Mula sampean saiki nek ana Syiah ning wono ngono yo, sampean aja kuwi tekan Indonesia ora dadi ning kene. Wong kula wis ngetes lapangan. Teng mriko niku Ali niku ora ana kok duwe anak Yazid niku ora ene. Wong Yazid bin Muawiyah sing mateni Sayyidina Husain. Teng mriki biasa Pak Ali anake namine Yazid. Kata ibu-ibu jenenge Muawiyah padahal jeneng lanang. Biasa iki. Mula kula nate udah diskusi gerakan Syiah di Indonesia. Kula ora patek tertarik mana. Itu lihat lagunya Haddad Alwi. Lagunya Haddad Alwi itu ummi itu adalah lagu Syiah. Aneh mengkoyo ngono ning negaraku gudange lagu aneh. Aja meneh ummi wong Jakarta gawe lagu indung-indung luwih nemen. Aduh aduh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa. Di dalam kubur mendapat siksa kok nganggo jeneng Siti Aisyah iki lho ngopo to ya? Kok ratul kiyem apa? Nene negarane dhewe lho biasa. Ana lagu Patime jande kaye. Oh, nganggo Siti Fatimah ngopo to? Gitu. Lho niku di Indonesia. Jawa khawatir Indonesia ini punya caranya tersendiri dalam urusan agama. Nah begitu masuk Islam, Raja Rustam ini kan terus melu Islam. Genine niku mboten disembah, tapi orang Persia itu selalu punya sesembahan api. Itu di atas bangunan tinggi dihias, diukir jenenge Manara. Nah begitu melu Islam, genine niku diguang, Manara ini digeleng ngarep masjid lho. Masjid ana Manara ini kok apik. Akhirnya kabeh wong pengin bangun manara tekan Pekalongan jenenge menara niku lho. Loh, pelajaran apa yang dapat kita ambil? Iki Sayyidina Ali lho nggih. Anna Madinatul Ilmi wa Aliyun Babuha. Sayyidina Ali niku ora kok sak menarane dibuang mboten. Begitu genine niku pun ilang, manarane dieng dinggo. Dadi bungkus niku nek isine wis ilang iso diiseni kanggo wadah liya. Ini pelajaran berharga betul cekel saking Sayyidina Ali. Nek isine bungkuse iku wis iso mbok cekel, isi sing ora apik iku wis ilang. Ya padha to. Wong wedok. Wong wedok. Nek atine isine wis iso mbok salini gitu, iso mbok rabi. Nah nek kalau di dalam hatinya masih ada yang lain, sampean urung iso ngrabi. Nek wis atine disalini jenenge sampean rapi gak apa-apa. Bungkuse tetep apa? Padha mulo bungkus iki kadang dienggo wong kono, dienggo wong ke. Wong kene biasa mawon. Sing penting isine sudah kelait ke hati iki. Iki ta ndak apa-apa. Lho niku pelajaran. Niku tak kira duwe manara sing sakniki kabeh mesti duwe menara. Lah pelajaran-pelajaran iki ditampa kali Sayyidina Husain. Lah Sayyidina Husain niku medun mle. Terus karena peristiwa Muawiyah niku nggih perang kali Yazid, mula boten wangsul teng Arab mung dak dipateni ta dadi perang. Mula Sayyidina Husain sedo. Nah terus tiang Persia nggih ngoten niku kali Sayyidina Husain sampai melukai diri sebab ndorone mati ora iso berbuat apa-apa. Ngoten lho nggih. Ah nek wong mriki untuk memperingati peristiwa terbunuhnya niku ngangge periksantunan anak ya yatim niku lah peringatan niku peringatan Karbala niku mriki santunan yatim bulan Muharram biasane iki. Nah soalnya nyiso siji namine Sayyid Ali Zainal Abidin. Nah Sayyid Ali jane kene medal kaya Arab wis timbangane kok perang metu tambado. Diputra namine Sayyid Muhammad Baqir tambado, diputra Sayyid Ja'far Shiddiq tambah ada nanti putra nabi ini pun Sayyid Ali Uraidi ya tambah tebe, nanti putra nabi ini pun Sayyid Muhammad tambah tebe, nanti putra Sayyid Ubaidillah tambah tebe, nanti putra nabi ini pun Sayyid Aisyah ditambah tebe anakib, nanti putra nabi ini pun Sayyid Ahmad Al Muhajir tambah do. Nah diteruskan kalau turunan ini pun nabi ini Sayyid Alwi, teruskan Sayyid Muhammad Sayyid Alwi tambah do. Di putra nami ini pun Sayyid Ali Khaliq Qosam tambah toh. Di putra Sayyid Ahmad Sohib Mirbat tambah tepi. Di putra Sayyid Alawi Amil Fakih tambah tepi. Di putra Sayyid Abdul Malik sampai Mongolia. Nah tenggeri kalau di putra Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Cempo. Di putra Sayyid Muhammad sampai Pasih. Di putra Sayyid Jamaluddin Al-Husayni Al-Kabir sampai Tanah Jawa. Wong Jawa wong wis duwe hono coroko. Mula angel diulang ali Batak niku ya ora nyantol. Mula Syekh Jumadil apa Syekh Jumad Syekh Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir dikenal kanthi jeneng Syekh Jumadil Kubro. Diulang ngaji alhamdulillah ora dikrup hak duwene kok mula metune Al-Kam du ya hayu ya qayyum metune ya kayu ku ya ka. Robbil alamin matune robbil nga lamin. Ora dibot dene lo mulo Ramadan matune romel romelan. Lah saya Jumadil Kubro begitu sampai mriki ketemu dengan menungso sing ora apa. Padha sing maune isih bangir-bangir tekan mriki petho sing pesek-pesek rembes. Lah mriki iki menungso apa ora ya. Urung sawo ora. Sepele kok tadi. Lah sementara manusia di sini waktu Syekh Jumadil Kubro niku duki wis pinter-pinter, wis ora aneh sing bodoh. Semua sudah wis tertata, seluruh bungkus kehidupan wis wis wonten kerajaan sudah punya. Agama wis duwe. Ngabekti karo Gusti duwe lengkap tapi saya Jumadil Kubro wis menang ngene tok. Soale kok ndak keliru. Maka saya Jumadil Kubro tidak ada jejak dakwah menene dan. Tapi terus ndek putra naminipun Sayyid Ibrahim pindah Palang Tuban mriko. Sayyid Ibrahim pindah Palang Tuban. Lah Sayyid Ibrahim pindah Palang Tuban, duwe putra naminipun Sayyid Rahmat pindah Surabaya dikenal kanthi jeneng Sunan Ampel. Saya Jumadil Kubro di putra siji mleh namine pun Ishak. Ishak pindah Jawa Timur teng daerah Kemantren mriko Lamongan di putra Sunan Giri. Nah niku lebih ngerti cara ni piye. Oh lagi mulai paham bagaimana menghadapi pulau baru. Nah saya cuma tahu perhati murid nama ni Syamsuddin pindah Jawa Barat. Manggen teng Kerawang teng antarni Cilamaya kali Rengas Dengklok double pesantren Quran yang beri kau ngarani pesantren Kuro. Saya Syamsuddin dikenal kanti asma Syekh Kuro. Lah di murid namini pun Datuk Kahfi pindah Amparan Jati Cirebon di murid Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati sing duwe tugas ngislam ke pejajaran dari itu. Di perkembangan-perkembangan ini. Tapi tadi apa? Nah sementara tantangan paling besar niku king pedalaman Jawa Tengah. Niki saya cuma tulis kubro dulu. Tantangan terbesar itu king Pekalongan saking tengen ini. Ya gaya punteng dia ini kok Pekalongan, Batang, Wonosobo, Banjar, Kedhuri. Niki sing paling angel di Islam no. Ung demit apa? Lengen-lengen pusat Mataram ni, gua datang beri ni, kerajaan terkuat di tanah Nusantara ni, gua beri bahkan se Asia ni, gua paling kuat, gua beri ni, kita dia yang beri ku, jenenge Mataram, ane beri ini Hindu, nah Sanjaya ni ngetek no beri ku ni, anak ibu Sinasanaha ni, gua anak tarum anak Purnawarman Rojo Tarumanka. Negara, nah Purnawarman niku anak Dewa Warman Raja Salukonegoro Jawa Barat, kulon anak Mula Warman Raja Kurtaikarta, negara anak Kudunga Raja Salangkanaya, lah niku saking India. Lah napa India kok kelayapan? Ya kene iku wau diajar kali tiang Yahudi, tiang Nasrani terus Romawi KO. Akhir Raja Romawi njiko kitab kalih niku terus akhirnya berani perang kali Yahudi Nasrani. Bareng wani perang tapi biaya perangnya ageng mulo Raja Vespasianus mengembargo emas. Emas tidak boleh keluar dari Romawi, akhirnya dunia kelangkaan emas. Lah India rebutan emas karena emas entek. Perang antara ras Arya kali ras Weda, ras putih kali ras ireng. Ras putih menang, ras irenge Melayu, akhirnya tekan beriki nih. Nah, jadi pengaruhnya di sini. Oh. Nah, di sini nih, ini pusat Hindu terkuat di sini. Butuhnya tadi. Iso gawe langgar ke sini sak Borobudur coba. Ikene ora saking taate apa ya niat gawe banget sak mono gede ini. Nggih to, iku buta niku. Sing Hindu teng mriko. Nah, nih. Dan niki wonten ajaran sing niki sing kudu kula jelasaken niki jenengan mboten sering ribut niki tadi. Ada ajaran yang sangat tidak dikenal kali donya, rupane teng mriki ta. Namine ajaran Bhairawa. Ajaran Bhairawa niku ajaran anyar sing paling disenengi wong Jawa. Sebab napa? Jawa niki ra Hindu. Hindu niku iso dilakoni ning matine angel. Soale matine niku lak kudu murca. Murca niku ilang raga sak sukma. Sak sukmane. Supaya ilang raga sak sukmane niku tiyang Hindu niku nglakoni namine Upanishad. Upanishad niku menghilangkan jati diri wis bar dadi bupati terus dadi bakul dawet ngoten misale. Biar tidak ketahuan jejaknya. Menyembunyikan diri. Untuk menghilangkan dunianya nih, bareng ngoten niku kabumian nglakoni urip kaya wateke bumi tanpa didak-idak tambah subur bumi lah ngoten niku dipacul tambah subur. Lah niku pun saged terus nglakoni upawasa, wis ora mangan, ora ngombe, wis mboten demok bojo, manteng ngeten iki, anteng ngeten. Mangke awake mimpes ciri-ciri lap ilang murca. Nah ngoten niku kata sing gagal wis mimpes cilik-cilik ngono eling weduse. Macet ajeng gedhe mboten iso, ajeng ilang mboten saged dadi jenglot utawa bathara karang. Mula sampean nek duwe jenglot aja didol larang niku produk gagal muksa. Niki. Nah, lahir tiyang-tiyang mriki golek ajaran yang luwih enteng. Begitu wis upawasa, ramangan ra ngombe ra tumuk bojo kok gagal wis kapok. Lah mulo Islam teko ngajarke ora mangan, ora ngombe, ora ndemok bojo sahrul siam, jare wong Jawa kok kaya upawasa. Mulo akhire wong Jawa ngarani bulan puasa, terus iku upawasa. Lha ya makane ndek ngeten iki. Era kaya wong adem niku wis dadi bangsa ketika Islam datang. Akhire golek ajaran luwih enteng. Ajaran ngeroko sukmo. Nah ajaran ngeroko sukmo ini ku luwenteng. Soalnya mau tenahan hawa nafsu tapi ngumbar hawa nafsu. Muter lanang wedok utuh kabeh. Nah ini panca makara. Melakukan hubungan seks sambel lengeri. Sampai bek. Mungkin terus tengah-tengah ini ku mangan tumpeng. Ngumbi arak. Terus mangan menungso. Supaya sukmone niki tenang ngisore udel diwareke ngangge hubungan seks bebas. Sisane teng Gunung Kemukus boyo lali. Supaya wetenge tenang makan tumpeng. Supaya pikirane tenang ombeni arak. Supaya mangkene sukmone lunga awake mboten obah makan daging menungso namine mamsa. Mula ana Sumanto niku. Akhire iso ngrogo sukmo, bareng iso ngrogo sukmo wong Jawa niku pinter. Sukmone lunga niku dijak nyolong jenenge ngepet. Sukmone lunga jak mateni wong jenenge san. Santet sukmone lunga jak nyenengi wong wedok jenenge pe. Pelet akhire teng Pekalongan sak wetengene dukul santet pelet nge. Ngepet. Dadi nek sampean golek sumbere salah setunggale nggih teng mriki niki. Niku santet pelet nge. Ngepet. Lah niki senengane mangan wong angger kiai teko dipangan, angger kiai teko dipangan. Sampeyan munggah nang mriko nang Dieng, daerah Pekasiran niku enten bekas kuburan sing selamat ora dipangan karo wong Bairawa. Niki mboten tiyang jahat nggih, niki tiyang saleh. Nek saleh dalam agama yang lalu. Akhire terus Jumatil Kubro nyeluk kancane niku saking Persia sing sekti. Namine Sayyid Samsudin Al-Bakir Al-Farsi. Nah ila Jawa ora iso nyebut Sayyid Samsudin Al-Bakir Al-Farsi, mula wong Jawa ngarani Sayyid Subakir manggone teng Magelang. Lah niku diuper-uper akhire. Melayu Segoro Kidul, melayu pundi-pundi, lah sebagian melayu Gunung Lawu, melayu ngitan Gunung Kawi Malang, melayu ngitan Alas Purwo Banyu Wangi. Lah teng mriko dipimpin Menak Sembuyu Bajul Sengoro. Sesu Bakir sepuh murid ingkang nami Ishak kan nguber mereka. Mula akhir duper kali Maulana Ishak. Lah Sesu opos Minak Sembuyu nyerah. Akhirnya anak ising wedok nami Dewi Sekar Dadu paring ke Mbak Ishak. Pernikahan ini kumlahirakan Raden Ainul Yakin Sunan Giri. Nah sebagian Melayu teng Bali, sebagian Melayu teng Kediri nyembah patung rotok kerot. Teng daerah Pagu Pamenang diuber kali Sunan Bonang akhirnya nyerah. Ya wis nek kowe nyerah mutermu tetep ra apa-apa. Ning aja udo. Arak ganti wedang biasa. Tumpeng iku halal tetep ra apa-apa. Ingkung menungso diganti ingkung pitik mantrang raga sukma diganti kalimat tauhid la ilaha illallah. Lali kula mulo santri ora ana sing ribut perkara tumpengan. Mau ngerti bungkus e kuwi isih bungkus lawas, isine wis diganti kare isi santri padha karo manara genine guwang diganti menara. Lha mulo santri ora ana sing ribut, biasa mawon delok wong tumpengan. Nah tapi sing anyar teko iki kan rapati ngerti mulo ribut e perkara tumpeng. Mula ana sing ribut perkara tumpeng jelasno. Nah sing ngeyel le tapuk lambene ngono mau. Lha mulo santri iki tenang karena tahu, asal usulnya tahu. Dadi mulo santri iki biyen iki wis tenang mulo salat, wis kenal. Tapi wong mriki ngarani sembahyang mulo sembahyang bungkuse tetep dinggo, isine diganti salat. Musola, wis ngerti tapi jenenge langgar, mulo langgare ya tetep isine wong salat. Wong alim, ya ana ning mriki niku namine kiai. Lah teng mriki kiyaine tetep isine Ulama, mulo kadang ya isik dum-duman karo kebu barang. Kebu Kiai Slamet, tumbak Kiai Pleret, ya dum-duman. Lha niku mulo. Lha termasuk ngeten niki nggih wis enten. Tong kumpul tenggon kuburane tiyang tiyang sepuh niki nggih pun enten wong Jawa. Dadi tiyang sing bubak alas ngeten niku. Tiyang sae bubak alas. Ilmune apik, kelakuane apik, tiyang sepuh sing duwe anak putu kathah ngene. Nah, tiyang ngeten iki nek tiyang Jawa niku namine Danghyang ngene niku. Jadi Danghyang adalah orang Jawa menyebut nenek moyangnya yang hebat niku. Ya wong menungso ora demit. Menungso para Danghyang niki gaweke omah anake ngene, ngene, ngene kuwi sebelah kene nak. Awor ya karo bapak berarti ngoten niku lho. Sing sepuh niki wong Jawa ngarani Danghyang. Lah ilat Jawa mblese dadi Danyang niku. Jadi Danghyang niki jenenge wong. Anak putu niku dugi njaluk pitutur, minta petunjuk, pengen dinasehati. Nah, nasihat itu begitu pentingnya mula kudu dipun estokaken. Ngestokaken nasihat naminipun dipun pundi? Pundi. Mula para sesepuh sing nasihati dipun pundi-pundi jenenge pepun, pepunden omahe jenenge pun unden. Lah anak putu niku setahun pisan mesti teko bareng-bareng teng daleme Danghyang niki. Gowo panganan, gowo nopo-nopo. Mangan bareng tasyakuran. Bahwa desa sing dibubak niki wis menghasilkan. Lah teko bareng tasyakuran karo sing sepuh niku namine srodo. Ngerti lho, mula nek srodo niku dilakoni jenenge nyat nyadran. Loh. Dadi pun duwe wong Jawa niku berbakti pada leluhur niku duwe. Lah begitu sing sepuh niku pun mboten enten. Wis sedo. Lah niki anak putu tetep teko ning panggenane Danghyang sing wis sedo niki. Ngoten lho, nggawa panganan, nggawa napa. Ah, mbahne biyen senengane kopi, kaya kopi. Mbahne biyen senengane pelem, kaya pelem. Ngoten iki kaya pelem. Lah niki, lah terus merui nini Danyang kaki dah. Danyang niku lah carane wong Jawa. Cara bahasa Arab la ilaha ru khi meng beto basa mawon ilaha ru khi merui ruhe merui kaki Danyang nini Danyang wong wis mati artinya sudah punya pemahaman tentang orang yang mati lah cuman carane siji meng dikeki kopi niku wau sing dadi perkara dadi kano teh. Akhire ngene iki ora ngono iki Kang carane wae sepuh iku wis mati. Iki ana sing iso tekan kono. Niku awak dhewe tekan wong wawaladin salihin ya taulah. Wal ilmu yuntafa'u bi yo tekan lah. Iki nek urusan panganan iki jenenge sedakotin jariatin. Lah mulo ya wis ngenehi sedakono. Mulo akhire srodo niku begitu dipindah ngangge istilah sedako. Mula wong Jawa ana sing ngarani sedakohan utawa dekahan. Terus diiseni aja ngono, aja kok terus nganggo. Ayo diiseni dongakno ngangge kalimat thayyibah. Mula ana sing jenenge kelimahan wong Jawa Timur iki macane kalimat thayyibah. Lah teng Malang iku anggar ana sego kok kiyaine teko dongane Allahumma barik. Oh burak barik akhirnya yang karena segotek kok jenengi bari barian itu debes duwe kabe wong Jawa niku lengkap mulo kadang nek wong sak niki niki pangling karena lali kita ini dulu bangsa yang beradab Islam teko niku Jawa di puncak keberadaban yang sangat maju. Sampeyan pengin delok kemajuane wong Jawa niku gampang. Tiang Arab niku alat musike gak apa-apa terbang, nggih ta? Kayu dikeki kulit wae. Wedhus gawene mboten pate angel wong kayu surono sing Gusti Allah sing nukulno. Nggih ta? Eropa punya alat musik jenenge gitar gawe gitar gampang kayu karek kayak Itali. Wong Jawa niku duwe alat musik jenenge gamel. Gamelan terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan yang mampu membuat alat musik dari logam. Nuh, kadang tidak dikebayang aja ini. Nah mula saat ini kalau orang nganyar teko apa wae elek kaya wong Jawa elek duwe apa elek di Pancasila elek termasuk konco-konco banser jeneng ana cok salah pahami iki FPI sing seling salah pahami ana banser Joko Greco ribute Masya Allah ojo lali kita ini bangsa Indo Indonesia perang terbesar antar agama sak durunge Eropa sak durunge Arab niku teng mriki dereng perang salib mriki niku pun perang antar agama antarane Hindu kali Buddha Hindu wangsa Sanjaya Buddha wangsa Shailendra niku korbane ndak terhitung di Jawa Tengah mriki ya termasuk mungkin mriki bunuh-bunuhan ngelar. Lho akhire Raja Sanjaya niki namine Panukuh mboten purun dadi raja timbangane mengko perang akhir ya wis lah aku leren dadi raja. Tak golek ilmu, mencari ilmu arsitektur. Mulih dikenal jeneng Resi Gunadarma. Lah sing Shailendra duwe raja pindahan agama Hindu jenengane Garung, gelare Semaratungga. Ayo rata cok patah ini ngono wong Garung. Akhirnya sampai ngono begitu Hindu wis leren, dek pengen gawe candi Buddha tapi ra duwe arsitek wong ribut wae ra ono sing pinter. Wong gelut ae yo ra ono sing pinter, bampom-bampom ngono ae. Mulo ra ono sing sekolah, akhirnya butuh arsitek. Akhirnya sing iso ngarsitek itu yang Hindu Siwa jenenge Panukuh di wau. Akhirnya dibangunkan candi besar kasih nama Sambara Budura akhirnya dikenal dengan nama Borobudur. Saking api hasil pekerjaannya Panukuh utawa Gunadarma diambil menantu kalian Semaratungga bergelar Rakai Pikat Pikatan itu anak Semaratungga namanya Pramodawardhani. Akhirnya Rakai Pikatan dadi raja neng kerajaan Buddha. Akhirnya wis duwe candi rukun kalifikatan sing Hindu akhirnya digeke candi Prambanan akhirnya rukun. Begitu rukun akhirnya terus sing pindah Balaputra Dewa pindah Sriwijaya wis ora ribut masalah agama akhirnya Sriwijaya dadi gede. Terus termasuk Sindok pindah Jawa Timur dados cikal bakal Kadiri Singosari sudah enggak ngomong masalah agama rukun mula dadi gede menaklukkan Pongo Lia. Zaman Majapahit kerukunan itu disimbolkan dalam bahasa bersama Bhinneka Tunggal Ika. Mari bersama-sama. Lemula nek sakniki terus ono banter Joko Greco ketika ada konflik agama mau dimencuatkan ora usah ribut banter Joko Greco. Biyen iku tiyang Hindu Joko Buddha, kalau sekarang banter Joko Greco itu adalah warisan asli bangsa Indonesia. Dengar lho. Kaya sampean dikokon kulu wasrobu mangano ngombeo. Wong Jawa wis marisi mangan sego, mangut lele, ndas manyung. Warisane wasrobu ngombeo diwarisi tua, diwarisi oplosan. Nunduwe kape, nah ini loh makanya. Itu, risi kaya ngeten iki harus dipahami. Makanya Islam teng mriki. Ini karena Islam ini jalur dalem. Ya amit cebuge. Karena jalur dalem, maka ngerti betul perkembangan Islam. Lah sing anyar teko niki ora jalur dalem. Niki jalur luar. Jalurnya Wahabi jalur Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Dari itu mau wong jenenge jalur luar. Apa-apa ditakokno GPS ngono lho. Dalilnya mana? Lho panjenengan ora patek ngerti wong panjenengan wong jopo. Niku. Lah saking Mbah Ngampel gitu, Mbah Ngampel mriko Niku wonten naminipun putranipun namine Mbah Qasim Sunan Drajat. Lah Mbah Qasim niku ndi putra Mbah Nur Rahmat, ndi putra Mbah Abdul Qohar Dipati Gampang, ndi putra Mbah Abdul Qadir, ndi putra Mbah Abdul Qohar, ndi putra Jayengrono. Lah Jayengrono ndi putra Jayengloro pindah Pekalong, Pekalongan, bangun Pekalongan niki dadi bupati. Ndi putra Mbah Husen Rahmati lah Sunan Sedorawo Adipati Mbah Batang iki budi ta rika ge. Wis pokoke kono lah. Bangane nuting rono kliru. Niku nggih ta. Niku lah termasuk sing turun saking Gresik gitu, sing turun saking Gresik. Niki sing turun Mbah Ngampel sing melaku mriki turunane Mbah Jaing rono niku. Lah niku ana sing pindah mriki gitu, manggen teng mriki jenenge Mbah Nurul Anam mriki. Niki. Lah mula dhewe niku nek diitung saking mriku sadatine napa to? Kita niki nggih pendereke Nabi Muhammad, tapi pangkate iki ora pangkat sahabat. Pangkate niku murite ulama. Sebab Nabi ngendikake al ulama warasatul Ambiya. Sing ulama niki teng Quran tegas innama yakhsallaha min ibadihil ulama. Lah mula pangkate awake dhewe iki nameng murid e ulama. Mula awake dhewe niku ya gayane murid e ulama. Dudu gayane sahabat, nek sahabat niku murid e langsung Nabi. Lah awake dhewe niki murid e ulama, diskone wis akeh. Wong manggone ora neng Arab, manggone neng Pekalongan. Mulung wong nek sadar adik iki murite ulama sing neng mriki. Bangsane seje. Rasul niku bangsane Semit, rasnya Arya. Kene niki bangsa Indonesia niki rasnya Mongoloid. Ras Mongoloid niku ora duwe jenggot. Lah mula ulama mriki dengan kesadaran ulama ora ribut perkara jenggot. Nabi niku teng Arab kurbane unta, teng mriki wong Pekalongan laire sapi kebo. Maksa kurban unta cekel polisi. Nyolong untane kebon binatang. Nabi niku teng Arab kurbane unta, teng mriki wong Pekalongan laire sapi kebo. Maksa kurban unta cekel polisi. Nyolong untane kebon binatang. Gila. Loh, niki teng mriko cara berpikirnya gitu. Teng Arab sampai saat niki aurat niku ditutup ngangge jubah, ngangge cadar. Niku aurat ditutup. Teng mriki ya nutup aurat. Tapi nek tutupe teng mriki kok jubah, sing wedok rasido tandur rasido derep. Mula tutupe ya ngoten niku sewek, pun. Lanang sarung, saruan dadi. Dadi sarung niku syariat, niku saringat to Jawa di sarung. Ini niku angel, saniki wong niku kadang ribut perkara niku. Yang Arab niku nek mangan kangge driji tiga wong sing didhahar kurma karo roti. Lah teng mriki soto nek driji tiga tauco yo kocar kacir. Lha niki mula ulama mana sih? Terutama santri-santri niku lho mula ulama-ulama niku begitu nglumpuk ya wis kene. Biar semua orang punya kesadaran ulama, mula dikelumpukke gege wadah jenenge Nahdlatul Ulama, cek ora lali. Lah awake dhewe niki murite ulama, mula dijak ngurut gurune tiliki. Akhire ora konslet, ibarate ra duwe listrik, gelem bangun cagak, bangun trafo, cagak trafo mlebu omah setrumno sak jerone meteran. Masih ana kabel gede sampean ngerti ana setrume, aja disetrumno ning kabel gede. Niku TV-mu mbledos. Nah sakniki tiyang kathah mboten purun murid murite ulama langsung pengin dadi murite Kanjeng Nabi jenggote dinggo, cingkrange lah akhire meledas mawon niki sing dadi perkara. Makanya tidak ada ledakan apapun dari kalangan santri wong pangkat muridé ulama biasa. Kaya sakniki dhuwur. Niki nek muridé ulama biasa, yamene rung salat niku biasa. Ya biasa mawon. Lu biasa mawon ya menirung salat wong Kanjeng Nabi ning ngendikake as-shalatu ala waktu ya salat iki sak dhuwure waktu salat berarti nek salat dhuwur iku setengah rolas tekan setengah telu. Lu ngene fikih kan ngoten niku jenengan usul li fardhu dhuhur arba rakaat. Allahu akbar. Ngoten niku. Lagi ya kana udin sanjing siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin teng asar ya ora apa-apa wong ndase ning jero salat zuhur kok sik oleh sing penting ndase ning jero salat zuhur lha sampean buka kitab fikih iki lho wong salat janjian wae oleh. Neng Pak Sawah wong loro, Pak. Ayo mulai, Pak. Heeh, Bu. Iki surate wis meh entek iki wektune. Sampean ku salat sik, Pak. Aku mau ngompol. Aku tak adus sik. Lah engke jenengan salat engko aku makmum nggih, Pak. Iya, Bu. Akhir bapake sholli fardhu dzuri arba rakaat mustaqbal qiblati adaan imaman. Makmume rungono. Wong makmume gak adus. Terus Allahu Akbar lah kayak sarokat itu tengasar. Nah sing ibuke kan lu rampung adus. Ya ora apa-apa kok begitu rampung adus langsung nyusul usul li fardhu dzuri arba makmuman. Ora apa-apa. Oleh wong wis janjian mau. Nggih, ning sing kaya ngene aja dige bendina ya. Lemulo kiai ini biasa mawon, tapi kan lali pangkat sih. Lemulo kiai biyen sholat ya tenang, wong panjen murid ulama nih panggonane neng sawah. Diundang setengah rolas sih teng sawah. Mulo kiai biyen ngundang setengah lo, loro wis biasa. Allahu akbar, akbar, aing. Nek rung teko-teko Rabbana Rabbana tolendi makmum. Ana siji teko malah udut. Ya kiai ini pegel ya dinteni. Tombo ati pegel nambani atine dhewe ta. Dene kok ora teko-teko diamuk akhire diuruki anjang-anjang lanjiran teko. Loh, ini loh uang itu tak kok kenapa kok ono ngene ono pujian kira-kira asale kondi lho ini diurut muridnya ulama terus sholat Allah akibau warga ya kaya nopo mawon ini muridnya ulama asile podo enggak bayat dong ini muridnya nabi kan enggak bayat parek mereka cerak gitu. Allahu Akbar masih kukur-kukur gak bae ning arep mo. Oh, temu lu Wahabi ku nek salat ngaku maca SMS, barang ora apa-apa. Kok gak bae ning kono ngono kok. Lek kene adoh meng fawal lu jaga lo ya. Mula Allah sampai Allah. Ya sami, mripate sing didelok ya tetep tembok, tetep cecak. Kupinge ya ting ting bakso. Lho niki ini perbedaan murid nabi dan murid ulama padha pengikut nabi. Gitu. Sahabat apal Quran. Gitu. Wong sahabat apal dawa dhewe nang dikongkon karo nabi napa? Baligh anni walau ayah sampai no teko aku senajan sayat mula-mula mak gawe cara dhewe-dhewe sing nyampe no sak Quran jenenge pondok tahfidzul Quran sing nyampe no sak Yasin tok jenenge sekolahan Yasinan sing bagian nyampe no kulhu jenenge sekolahan tahli tahlilan. Sing bagian nyampe no semilahirrohmanirrohim sekolahane jenenge suwuk loro untu. Duwe dewe-dewe kita nih. Nah sing ra kebagian pelas sing bodoh-bodoh ibu-ibu ben kebagian Quran diulangi nek jawab bojone Bu Nun. Iki Quran. Lha ning kene gak wong Jawa ora ono, kan ado. Kudu pinter. Tiang Arab kon bungkus sumur banyu zam-zam ra iso. Wong Arab niku nek banyu zam-zam langsung diombe. Nah nek wong mriki kudu dibungkus, dilakban. Ditelesepno lah mulane bagian bungkus pasrahno wong ado. Maka orang Islam di Nusantara niki pinter bungkus mulo nek ra paham bungkus mriki mesti dikira isine niku ora ora Arab, ora nanul niku. Wong semelar kemarin dadi semele wong mriki. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun dadi aja lali sangkan paraning dumati. Lho samir ala khairin fatruk anil bago dadi semar gareng petruk bagong. Ngene ora ngerti wis to mulo nek pengin takok Islam Indonesia teko onang santri Nahdlatul Ulama aja takok liyane mesti keliru. Wong panjene ge anyar teko. Lah nek akhir bocor kabeh. Kiai yang duwe cara wong ben bocore niki ketambalan. Dijak dikir, la ilallah. Nggo nambal bocor niku wau sing ngono. Bakso ana napa niku wau. Lah ana sing protes muridé Nabi aku maca hadis nek dikir meneng ngene. Lah ya ngerti aku ya ora. Wong muridé Nabi zikir meneng ini atine nang Gusti Allah. Muridé ulama jak menenge turu. Lho wal jamaah se teje. Ora perlu. Terus ora muni, meneh ketop-ketop ngene tok. Lah ya sing sepo-sepo lah ya ora krungu ya leni roke piye. Tuku tasbih mbah, lah maca napa? Mbah. Lha mulo kiai dipikir iki ra ngerti, kono takbir. Wah. Ayo. Kiai dilokno ora paham Quran takbir kok ngene. Lha kene ya ngerti. Tapi kan kita ini muridnya duwe murid santri, muridnya ulama ana Allah. Ya iku nyetop apa? Lha duwe cara dhewe. Poso, sesuk niki poso. Poso niku nek teng Indonesia dalile niku sing terkenal ora kutiba. Dalil kutiba niku lak dalile wong Arab kutiba alaikumus siam. Nek teng mriki mboten patek terkenal dalil niku. Sing terkenal niku naumuso imin iba. Jatuh turune wong poso iku iba. Ibadah niku mau nangger kula krungu pengajian poso niku. Akhirnya sebab naumu so'imin ibadah itu nangger poso do turu bang bangkong kiai ini sepi mulo akhirnya ben rame itu kok ini mercon enge akhirnya dar mulo Pak Bupati bikin perda sesuai ada orang merconan bulan Ramadan aja ditangkep. Karena mercon itu perangkat ahli sunnah wal jamaah nang Indonesia sampeyan. Ini Indonesia tolong mangkane Indonesia niki damai sejahtera sentosa haji sami mawon teng mriko tapi haji mriki niki rada aneh. Kiai ini kan mumet ditakoni yai apa kok boten budal-budal kula nanti piye. Ngantri ini selawe tahun ya. Ya ini aja jawab ya raiso akhirnya ya wis ben lega atine tukokno gambar Masjidil Haram wis nang tuku gambar nang templen nang omahmu ngono ora ndelok. Wah aku sesuk rono. Ngono to. Engko nek wis tambang ngrangsek le takok kiyaine mumet wis ngene-ngene wae. Ayo ben rodok lega latihan ayo. Akhire labbaik Allahumma sajjan. Nganggo kain ikhram tapi ning alun-alun peka longan. Jenenge manasik ka? Haji. Lha niku diterno sak kampung ning alun napa ning Dono Hutan so. Solo sing lunga haji mlebu asrama sing ngeterno mengko kebun bina. Bina biasa iki Indonesia. Lah ini kadang kita ini kok adanya apa? Ya sami to koyo sampean iki mau apa kelompok kita ini kan udah enggak ketemu nabi. Ketemune para ulama mulai dijak sowan ning kuburane, ketemu para ulama. Lah jarak yang jauh nih ya menghasilkan kerinduan. Kerinduane Kanjeng Nabi niku ora iso diempat. Kita kangen. Tapi wong kangen nang ra petuk terus piye ceritane? Lah ya akhire meng nyebut-nyebut tok le. Sing bodho sing ning desa ya Kanjeng Nabi Muhammad. Lahir ning Mekah. Nina ni Senen rolas mulut. Nah niku sing bagian desa-desa. Lene ulama nek ulang, sing santri ya gampang. Marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban. Santri sing duroran ya. Wassalamun mustamirun. Kulakini antajandat. Santri nom, ni santri tua ya. Halo ya Nabi, salam, alaika, Rasul. Santri tua, itu anone neng Indonesia, di tempat lain nggak ada. Ibu-ibu yang senengane dangdutan ya. Ya Rasulullah salamun alika dedetengan dan ini pula duhai senangnya pengantin baru lundang dutar sing senengane Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika angiak numpak perahu lahir Jawa. Nah ini bentuk-bentuk kerinduan. Terus ono Habib Lutfi, ono Habib Syekh. Niki saking Yaman, generasi Yaman. Lu ape-ape Habib Syekh apa meneh. Ora-ora suara ape dene kaya Habib Syekh. Diulangi ya nana, ya nana, ya nana, ya nana, ya nana Nabi Muhammad zalikal fadlu min Allah. Angel kalau raiso. Oh, Qur'ane seje. Kula nek bisa kan iso. Raiso kula meng metune kok ngoten kula. Lah tiyang Jawi iki mboten ngerti iki model opo ngono. Tapi seneng. Akhir saking senenge teko ning alun-alun tapi ora paham. Akhirnya ya teko kono anu nggo gendera ngono mawon. Ya nana. Wah, akhire genderane munggah kabeh ana gendera sleng, ana gendera Iwan Fals lho. Ini fenomena Indonesia. Ojo disalah-salah no. Niki lho ya Allah, niki betul-betul kaya Mbah Nurul Anam niki meletakkan yang seperti itu tinggalane cetok iki lho. Santri kabeh. Lha ngene iki kadang barange lho ana. Makanya kalau kita berpikir itu namanya berpikir deduktif induktif. Ibu cara wong sekolahan. Ah ora ngerti sampe ora sekolah. Jadi barangnya ono, nek barangnya ono kira-kira asale piye? Sami kayak kita. Karena kita ngelihatnya itu contoh ya kayak keris. Keris iki barangnya ono. Keris itu sunduke niku logam bintang leleh di suhu 15.000. Lah saiki iki kayak Krakatau steel itu 2.500 sampai 3.000 derajat. Lah biyen wong Jawa le meluluhkan batu bintang itu teknologi ini piye. Lah kan saya merek golei. Barangnya ono. Wong Jawa kok pinter iki sebabnya apa? Golei. Wong Arab nek ngarani pari, rus. Nek ngarani wong Inggris ngarani rice. Nek wong Jawa nek isih ning lemah jenengane pari. Nek wis dipanen jenenge gabah. Nek wis digiling jenenge ber. Nek sing giling cuwil-cuwil jenenge men. Menir, buntel godhong jenenge lon. Rong, buntel jan, buntel janur jenenge ku. Wadhi ublek-ublek jenenge bu. Bur. Ngono silite gosong jenenge in. Tip. Nek didang jenenge sa. Go, kondol tetek siji jenenge u. Apa? Lu kok Jawa? Ini kan mesti bahasanya lengkap. Mula Quran niku petuk basa Jawa beres, mula sampean nek ngaji tafsir sing apik ngangge basa Jawa. Lengkap mula basa Jawa niku. Ini to. Wong Arab ngarani sakata tiba, wong Jawa ya delok tibane sik. Ini mengharap nyungsap. Nek glundung-glundung jung, jungkal. Nek lambene lematok nyosop. Nek mburi gep. Nek mrene nglem. Lho nek ana ming sakopo ngono to. Wong Inggris sleepy, wong Jawa. Wong Arab naum, wong Jawa ya delok. Pak Bupati nendra. Para kiai nendra. Ngisore titik sare, ngisore meneng tilem. Kekasih kita bubuk. Wong biasa turu. Ane copet, micet, batang. Lho ini adalah kelengkapan wong Jawa sing duwe ngono ku. Nggih ta? Lha niki bahasa, mula bahasa Indonesia mawon nek petuk basa Jawa mati. Ayo basa Indonesia ini kunduran trek apa? Bahasa Indonesia ini ngentit to. Ngentit, ngentit. Apa ngentit ya ra. Keplayu kepising pecirit-cirit. Ngono ya ra iso. Nah ini makanya kita ini punya banyak sekali perbendaharaan yang hari ini orang sudah tidak paham. Makanya saya ingin sing komplain Nabi kok anta Samson anta Badrun gulu berlebihan musyrik. Ini kan orang-orang ini coro kula wong ini gini taat peraturan lalu lintas tapi gede karo polisi. Jadi taatnya ora umum tapi karo polisi gede. Lha iki ana wong seneng nabine lho kok dikomplene. Ana sing jengking-jengking ngene, wah joget nabi kok dijogeti. Menengo to. Ini kan apa umat sedang menyampaikan bahasa cinta. Lah bahasa cinta iki aja didelok teko ilmu fikih. Ora gaduh. Ini kan menyampaikan dengan ungkapan cinta. Lah ungkapan cinta didelok kok fikih, ya bubar. Anta Samsun, anta Badrun ini kan bahasa cinta. Dan ini bahasa fakih, ya bubar Nabi pada no serngingi. Ya bubar. Oh ya fakih misalnya delok ungkapan cinta dek. Sehari aku enggak ketemu denganmu, mati aku. Lah aku nih delok teko ilmu fakih lah, wis musyrik masa ora petuk sedino ae mati. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Iki kan Syekh Syiri saking kangennya karo Nabi ngantek setruk. Begitu dirangkul Nabi kayak ibu udah diselimuti. Sudah gak ingin pisah lah. Pisah lagi mau neng dindi pengen bareng karo Nabi lah saiki wong opo sering opo to ya dul. Sampai lung kita niki lho. Lho ungkapan kita Roma Irama. Ini kira di Sunita kan gak tahu mriki nggih. Roma Irama begitu mengungkapkan cintanya sama kekasihnya yang sudah mati. Musyrik, utau rumus dunia, musyrik lho. Emang Nabi kok ngerti rumusin dunia? Benih, orang rindu dengan kekasihnya, itu pasti langsung pengen takok Gusti Allah. Padahal di SMS weiso, tapi kurang serem takok pengiran, kata pacar hilang. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Lu coba. Lu kayak gini. Ini bahasa umat terhadap Nabi gayane dhewe. Ono sing tapi ini gini tangane pegel ngene jempole. Wong Pekalongan ngono yo mapal. Assalamualaikum ya Rasul. Wer bareng pegel ngene. Nah ini ahli sunnah wal jamaah. Nah ulama-ulama tahu dulu. Makanya meletakkan dasar-dasar keislaman di Nusantara, para ulama mengajarkan sesuai dengan standar muridnya ulama ala qadri ukulihim. Iki lho. Lha mulai awak dhewe iki ziarah, ini cero lho ini lho. Mbah Nurul Anam ini sambungan kita sing nyebabke kita sampai pada Rasul. Lho, nah ning ngene, oh iya ning ngene, ning ngene. Lah sing kono, emo langsung muridnya Nabi ngono jenggot langsung dinggo. Patok cingkrang dinggo. Mula akhir ya padha padha ngono. Sing para wali niku teng mriki wis menanam Islam dengan prinsip matalhum fit Taurat wa matalhum fil kazarain akhraja syat'ahu fa azarahu fastaghladhu fastawa ala suqi yu'jibu zurra al yaghid bimul. Ku Islam wis kaya tanduran ditanam. Lah sing anyar teko niku langsung jiko sak ngarepe. Wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau alal kufar ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhi min atharis sujud terusane mataluhum fit Taurat. Nah, ulama-ulama wis kan kene wis biyen kok ngono. Dene lho mulo. Nemulo kita niki diulangi ayo jaro. Ayo khol. Ayo khol, cek gak lali pangkat pangkate. Sampean petuk siratal mustaqim aja lali siratal ladzina an'amta alaihim. Lu enak kok Qur'an wis ngulang. Cuman sing anyar teko niki lah modele kula mboten ngerti niku sing ngulangi sapa biyen. Oh, padha iki koyo wong Yahudi ya kira apa? Dalil apa? Dalil apa? Lah kita ndak pernah nanya, kenapa? Karena kedudukan setelah Rasulullah niku jenenge tabe, penderek lah awak dhewe kelas e penderek wae lho kok tok gak takok ngopo to. Wong adene iki tabe, derek jak khol ya khol, lungguh ya lungguh wong penderek ae lho lungguh ngene gitu. Kebagian berkat ya alhamdulillah. Ora apa-apa wong penderek kok cerewet. Nah sing mriko wis ndak mau berkedudukan sebagai penderek pengen takok iki dalil mantan iki ora penderek. Adewe ini penderek ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Lho penderek lah sak niki mulo sing ayem karo awak dhewe. Kenapa? Karena masih mengikuti jalur setelah Rasulullah. Ittiba lah dhe meng penderek. Ya mulo pengin derek ini lah dhe ini pengin derek ba Nurul lah. Anam ya wis penderek sing model nguyu masjid no ya mesin ya. Ora apa-apa umpamine penderek kelas mriki kok. Ana sing senengane maghrib tok ya enak. Ana sing senengane gek setahun pisan riyo ya ya eh. Enak. Lu umpamine wong penderek kan. Apa meneh nah dodil? Ora malah nek wis muni NU ya truk sakmene gedene penumpange macem lho NU niku paling gede kendaraan ya wong murite ulama. Mula penumpangnya ya ana sing sembahyang, ana sing ngurung. Ya macem-macem biasa mawon. Kula niki ya Suriah ya. Sami mawon kula niki ya Suriah dadi ini ya. Kula hafal kayane wong NU niku. Dengge kendaraan besar yang bisa dinaiki semua orang ya karek NU niki. Bandar dadu numpak. Numpak kape mangkane mlakune alon leneng leneng pelan. Nah sing liyane ini kan penumpangnya saidek. Sing oleh numpang sing ora cingkrang ra entuk numpak. Ora jenggoten ra entuk numpak. Lah mulo penumpange cilik, mulo mlayune banter wing wing wing wing. NU pelan leneng leneng. Tapi kok begitu wis saking alone ngerti lho kok ana tabrakan iki apa? Oh sing mau banter mau nabrak wis. Oh, lu nabrak sapi ternyata nabrak sapi. nabrak fustun-fustun, ono sing nabrak Pancasila karo polo nabrak. Santri enak enak tenang gendeng-gendeng. Ya, biasa ae. Itu aja kok repot. Mulut tambah gede, tambah besar. Nah, ini mari kita jaga. Termasuk kula niku pengen beling wau niku kula sak mobil kali Pak Budi. Budi Jaya. Nah, kali Pak Budi Jaya ndi wonge meneh ta. Niku ternyata mbiyen mantan pendeta. Terus tak takoni. Sampean pidato ora ngono to. Biyen begitu mlebu Islam dikongkon pidato ora. Mboten. Oh ya wis slamet jeneng. Desa niki niku ana pendeta-pendeta lagi mlebu Islam langsung dicekeli mik kokon pidato. Wah, akhire kene sing ruwet niku. Lho padahal kalau kita pengen tahu gambaran orang lain, niku ning Quran niku jelas waladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min. Kok belajar agama orang itu pelajari. Aja kok saiki anggere wong mlebu Islam kok kon pidato. Padahal di dalam agama yang sebelumnya dia sama sekali tidak punya pangkat dan kedudukan. Akhirnya begitu cerita, ya ceritanya wong bento-bento niku mawon akhirnya. Coba nek sing mlebu Islam niku pas paus ngoten niku lha critane apik. Ha iki kaya Felixio ngono iku ning agama Kristen iki apa pangkate ora cetha. Begitu mlebu Islam iso-iso elek-elek agama Kristen. Akhirnya kene mendapat gambaran agama orang niku tuh wong bento-bento ngoten niku. Akhirnya kita punya lakum dinukum waliyadin tapi senenge walantar do angkal yahu dualan nagara ora iso rukun. Nabi ae ngrukunke semua orang. Gitu lah, ini kayak gini mau tak takut ya Udi. Men dia entah tuh, buatan ya Udi selamat tau. Nah ini kata orang lah, kayak melu Islam pidato. Pidato, elek-elek agama nih dok isan ini. Akhirnya orang kan rukun, ya Udi setelah orang lakum dinukum. Lihat ini, jangan ngono sesuatu. Ngono NO ya orang, biasanya orang rapati ya orang ngono. Sing sering ngono ku liani NO. Orang Abdul Aziz lagi pindah saking Hindu, orang kan pidato. Mulus delok sakane Islam dianggep kaya Hindu, persis kaya wong bar pegatan niku. Delok wong wedok apa ya kaya bekas mantannya. Saking sik traumane to. Lah ini mlo Pak Bupati lho itu bikin aturan ya kayak gitu itu ono. Lah Islam ini to lah mulo nek donya sakniki butuh kaya ngene iki donya ini bergerak ke sini semua. Kaget kula Turki niku lho, ngerti iki. Ana selawat Badar. Resmi acara kenegaraan selawat Badar. Dene gawe tek wong NU wis tekan kono. Yen kene nggawa burdah teko kono, saiki tek wong kene digawa nek kono. Lho. Sarung saiki laris wisan ning Arab niku kathah wong sarungan. Ternyata sing sarungan lu rawong Indonesia ternyata wong Suriah sarungan wong Yaman sarungan kita itu yang kayak begini-begini ini jadi percontohan karena keruntuhan Islam di dunia ini nggak bisa dibendung. Nah yang mampu menunjukkan Islam ini rahmatan lil alamin gak karek ya sekar Indonesia itu nih sing wongi pesek-pesek rembes ya karena ngerti juntrunge niku nggih ngerti juntrunge amma ba'du nah bon mukadimah ngaji rampung lho niku wong gek pemanasan kula ledereng mulai lagi ae ngaji niku lho enten amma nah kula wau pun dereng nah kayak niki lah kayak amma. Wong niki kula lengger lah kita dudukkan dulu persoalannya. Lho ngaji khol mburi. Lah kan khole manur lanam. Jadi ya durung jam pinten ki. Duh kok jam setunggal. Jadi ngeten iki. Bisa didik mawon. Kita kadang melihat perbendaraan makam itu. Kita itu susah. hari ini Indonesia nih. Wene khol-khol ngeten niki ndak pisan pindho. Sampai pada satu titik niku lagi ketahuan. Sebab nopo? Islam teng Indonesia niku sing mlebet kawitan, setelah Hindu niku sing mlebet kawitan niku Islam sing iso diterima karo wong Jawa. Wong Jawa niku Hindu niku semakin berdekatan dengan yang Widi niku tambah simbole ilang. Nah, Islam teko kok dengan simbol-simbol keislaman wong Jawa mah. Mula sing iso mlebet mriki niku kawitan niku tarekah tasawuf. Dikenal kanthi nami tarekah malmatiyah. Nah, tarekah malmatiyah niku nek teng Baghdad mriki pancen tarekah wong aneh. Fikih niku tambah keras. Niku ditaklukkan dengan tasawuf. Begitu tasawuf kok tambah keras. Lah ono wong sing nglawan tasawuf sing penuh simbol namine Syekh Hamdun bin Ahmad bin Ammarah la mertarekah malma ya onone meng Gusti Allah tok. Jadi misalnya senengane ning masjid ning ra salat. Salate kapan ngenteni nek wis rae ning wong sampe wong sak kampung ngarani dhek iki wong rusak. Lah kok sesuk konangan salat gawa botol arak. Supaya tambah wae iki bacane wong rusak. Soale nopo nggo nglatih atine niki onone nameng Gusti Allah kuatir ono wong tiba kok arep nulungi kok krana sakno ra sida kudu langsung krana Gusti Allah. Lha niku nek kangge tiyang awam niku angel dipahami mula Imam Ghazali bahas sebab khusus malam matiyah ning di haramno nggih kanggo wong awam. Lha niku sawange wis jam 1 dadi nek rada seneng kok salah diuruki anjang-anjang. Lah sak sabare niku namine tarekah akmaliyah sing mlebet mriki. Niku nisbatipun tengene Ibnu Arabi ingkang nulis Futuhatul Makkiyah kali Fususul Hikam. Niku riyadhah ini nyang-nyangan karo Gusti Allah. Niku tarekah kedua. Dadi misale sampean nyang-nyangan kuat ora wiritan. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Tapi ning pinggir kali. Begitu engko kali niku wayahe banjir bandang, banyune teko. Ha iki keyakinanmu kuat ndi? La haula wala quwata illa billah. Apa nek banjir iki nglontor wong? Mane wah, engko nek sampean yakin tenan kuat la haula, banjire mesti mandek. Mula Sunan Geseng niku ya hayu ya qayyum di hutan kebakaran. Begitu gerine teko kuat di keyakinan ya hayu ya qayyum utawa geni ngobong wong. Lha niku malmatian niku lakonane angel. Saliden dikokon maca syahadat menek klopo nyemplung ndase dhisik ning ngisor. Begitu tengel-tengel urip meneh piye Den? Pun kula yakin Gusti Allah ana tenan. Iki tarekah akmaliyah sampean mesti ra kuat niku. Nyang-nyangan ngono. Ning kandang singa nyemplung. La haula wala quwata illa billah. Summun bukmun umyum fahu. Nggih. Kula niki sering tak nggo niku donga sumum niku. Nyang-nyangan kula tak kuat ndi sumum utawa bojo kula nek omel. Bojo kula. Summun bukmun umyum. Ngoten niku ya. Menang. Ya berarti ya kuat. Lah niku nak sing malmatiyah niku tiange rata-rata menguasai maul hayat, air kehidupan. Dadi le mati iso bolak-balik sing akmali sing malmatiyah niku. Mula kadang makame ning kene ning kene ning kene. Tur ngoten niku ditakoni kadang ra ngaku. Sampeyan iki generasi kepira ngono ra ngaku. Sakondi iki mbiyen mboten ngaku niku. Dan iku sok kapan-kapan mawon nggih. Kula bahas soal niku rada dawa nek bahas niku. Tur kudu sangu kopi ben ora ngantuk. Lah baru berikutnya ini kan tarekah-tarekah yang bersifat belakangan nih tentang apa? Kasbinas sudah ini belakangan wis niku. Tarekah mburi niku wis enak lah ya dhewe iso ngicipi ana Qadiriyah, Naqsabandiyah, Syadiliyah niki wong awam iso ngicipi. Nek sing loro niku wong awam iso tambah kocluk. Tambah konslet niku. Wis mursyite ra ono kudu digoleki ngangge ilmu batin. Lah niku mulo kadang makam-makam kapan-kapan mau dijelasno wis rada awan. Sing penting kita panjenengan sedaya niki pun dipahamke berkedudukan sebagai muridnya ulama. Aja nusun aja nrunjak kedhuwuren kok. Ndak tambah konslet. Nggih, matur nuwun. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Yai, monggo Yai. Di hitungan nih panjenengan. Nggih. Monggo, monggo. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Bismillahirrahmanirrahim.